lest we respect to box ya nah. Also help. Good evening, everybody. We're going to have a talk this afternoon from Venerable Sayado. This talk is a special request from the organizer for New York 2009. So I hope, please understand, again, like I said, Bante Titayano not here. My English not so good. So we try to translate. If any difficulty, we will ask again to Sayado, so a little bit slower. Jadi, peserta meditasi yang hadir di sini, yang saya hormati, malam sore hari ini kita akan mendengarkan ceramah, spesial ceramah permintaan panitia dari Yang Mulia Sayado, khusus untuk tahun 2009. Saya dan Linda akan berusaha untuk menerjemahkan, karena Dharma dan bahasa Inggris kami tidak sebaik Bante Titayano, jadi nanti kadang-kadang waktu menerjemahkan agak terlambat. Mohon dimengerti. Terima kasih. First, we should try to be respectful to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Sebelum kita mulai mendengarkan ceramah, mari kita memberi hormat kepada Sang Buddha dengan membaca Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Today I would like to introduce you about Metta Meditation. Hari ini Sayado akan memperkenalkan kepada kita tentang meditasi cinta kasih atau meditasi Metta. Before introducing Metta Meditation, I would like to recite one type of Metta in Burmese. Is it okay? Sebelum beliau menjelaskan ceramah tentang cinta kasih ini, beliau akan membaca parita dalam bahasa Burma. Apakah oke? Okay, apakah boleh? Oke, oke. Mahagaruni go nadho hidaya dava banina puridwa barmi dava bado dambo di mudama Idena disa wuzena duti deho dukdabra Siyanto bodhya muleta janana di udano Iwa miwa ziyo ho du ziya du ziya mingale Abrazida balinge dide budhu ipokale Videge daba budana ega bado ba modadi Hoa du daba mingala rakandu daba divada Abha Bhuddhan Dubha Vinatha Dukhi Bhundhute Bhuvadu Dabha Mingala Rakhandhu Dabha Devada သဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗတိဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတေမဟာကရုဏီကိုကြည်မြတ်သောကရုဏာရှိတော်မူသောနာထောပြမနလူသုံးပုံသူတို့၏ကိုယ်ကိုယ်အထာယအစ်ဖြစ်ကြီးဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာသည်သဗ္ဗပါဏိနံခတယောသောလုံးစုံကောသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဟိဒါယလောကီလောကုတ္တရာကျုပ်စီဘောချမ်းသာလောကသဗ္ဗပါရမီခတယောသောလုံးစုံသောပါရမီတော်များပေါ်ကိုပရိဒ္ဓဝါနာဖြစ်ခြင်းစေဖို့တော်မူပြီးပဲဥဒ္ဓမံမြတ်လာသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေရတ္တမေညံသဗ္ဗညုတဉဏ်တော်မြတ်သောပတ်တော်ရောက်ရှိတော်မူခဲ့လေပြီဣတိနာသစ္စာဝုစေနဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရခြင်းကြောင့်ဒေတုမကံတင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားသရာနိယောညိပပခမပြအခါခသိတုတိပေယကုံကင်ချမ်းသာရမြခြင်းသည်ဟောတုမောချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းသဇဏံသကိဝေမင်းသားတို့ဤနန္ဒီဝတ္တနောနှစ်သက်ခြင်းကိုတုဘောစိတ္တသောဘုရားမြတ်စွာသည်ဗောရိယမုနေဗောရိပိအနိဖြစ်သောအပရာဇိတာမိယောခောတွင်မြတ်သောပလင်ထက်၌ဇယံတောယထာမင်္ဂဘကိုအောမြင်တော်မူပြီးတကဲ့သို့ဧဝမေဝပုံစံ၌ယူဤတုသာလျှင်ဒီသင်အာဇီယောကိလေသာတိဟုသောယံဘကိုအောမြင်အောမြင်ကြောင်းသမထဝိပဒနာတိဟုသောဘာဝနာတရားအပေါင်းသည်ဘုဒ္ဓမုခမသွေဖြင့်ဖြစ်ပါစေတည်းဇေယမင်္ဂလေကိလေသာတိဟုသောယံဘုဂောအောမြေအောမြင်ကြောင့်သမထဝိပဒနာတိဟုသောကောမုမင်္ဂလတရားအပေါင်းကြောင့်တွင်တင်သည်ဇေယတုကိလေသာတိဟုသောယံဘုဂောထောက်ထောင်ခြင်းဖြင့်ပဲဖြစ်အောမြင်နိုင်ပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာကိကဝါလူတ္တုမကပွေမောရောမူကြပြီးကုန်သောခတိဟုသောလောဇုံကုန်သောဘုရားရှင်တို့၏အဘိဓိကေဗုဒ္ဓဘိဓိကမင်္ဂလာသုံးလုံးရာလီဖြစ်တော်မူထသောပုထဝီပုဂ္ဂလေမြေပြင်း၌တန်ရှင်းစင်ကြဲလွန်တင့်တယ်တော်မူထသောဒီသင်မြေတို့ရေထွက်ထိပ်ဖြစ်သောအပရာဇိတာပါဠိငယ်အပရာဇိတာမြေခေါ်တွင်မြတ်သောပလင်ထက်၌အကပတ်တော်မြတ်သောဖျားဖြစ်သောရောက်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ပမ္မောတ္တိနှစ်သက်ကြီးပြီးဝမ်းမြောက်တော်မူရပေ၏ဧဝမေဝပုံစံနှံယူဤတုသလျှင်တွင်တင်သည်အကပတ်တော်မြတ်သောအလိုဆန္ဒသို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်ပေဗမောဓတုနှစ်သက်ရှင်ပြဝံမြောရပါစေတည်းသဗ္ဗမင်္ဂလံကိုစိတ်ချမ်းသာကြည်အကြောင်းကောင်းမြတ်သောခတိယသို့လုံးဆုံးသောမင်္ဂလာပေါင်းပြီးပွားသူဖြစ်ပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာခတိငုံသောနတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်ရခန္တုအမြဲမပြားဆောင်ရှောင်ကြပါစေကုန်တည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပါဝိနာကိင္ကဝါလူတသမကပွင့်ပေါ်တော်မူကြပြီကုန်သောခတိဩသွံလောသောကုန်သောဘုရားရှင်တို့ဤတကောတေသောအနုဘောကြောင့်သဗ္ဗဓမ္မံဥပါဝိနာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဟုခေါ်ဆိုသောခတိဩသွံလောသောကုန်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတကောတေသောအနုဘောကြောင့်သဗ္ဗသံဃံဥပါဝိနာခတိဩသွံလောသောကုန်သောအရိယသံဃာတော်မြတ်တို့ဤတကောတေသောအနုဘောကြောင့်ဒီတင်တရားနာပရိသအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီတရားဏိယောညင်ပါဘေခမပြအခကတိဒုခီကိုစိတ်နှပြညင်အချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်တည် းသာဓုသာဓု ဘဒစ်ကမင်းနေ အပ္ပာအတိညာဤသမွာဟမ ်ဧဝိအဝဘုဒ္ဓိဘောဓိသတ္တဩအဝဘုဒ္ဓ Fulfill 10 types of paramis for many aeons. Because of this reason, one day he became Buddha. In the same way, you must also fulfill your parami. Because of these paramis, you may also become noble ones one day. Beliau mengatakan seperti kita ketahui bodhisattva kita bertahun-tahun bermiliar tahun terus mengumpulkan parami perbuatan baik-perbuatan baiknya sehingga akhirnya beliau bisa menjadi Buddha. Nah, kita juga hendaknya seperti beliau terus mengumpulkan semua parami-parami kita suatu hari kita juga bisa menjadi suci Because of this truth, you listeners also may become well and happy. Is it good? Mudah-mudahan sesuai dengan kebenaran apa yang dikatakan tadi, kita semuanya juga menjadi bahagia. In the same way, one day our Buddha under the Bodhi tree, he practiced samatha and vipassana diligently the whole night. Dengan cara yang sama, Pangeran Siddhartha di bawah pohon Bodhi dengan rajin berlatih samatha siang dan malam. Because of this practice samatha bhavana, at the end of last watch, Pichimayama, he became enlightened one. He can defeat defilements completely without remainder. Jadi dengan beliau tekun melakukan samatha bhavana inilah, beliau pada akhirnya di bawah di sipatana ya, beliau mencapai kebudaan dengan mengalahkan semua kekotoran batin beliau. In the same way, you are also now practicing samatha and vipassana. Because of this samatha and vipassana wholesome karma, you may also defeat or destroy the defilements completely without remainder one day. Jadi dengan cara yang sama, karena kita semuanya berlatih samatha vipassana dengan kerja keras, kita harapkan kita akhirnya dapat mengalahkan semua kekotoran-kekotoran batin kita. One day, because of the samatha vipassana practice, our Buddha began enlightened one under the Bodhi tree. At that day, he felt happiness. He enjoyed happiness. In the same way, one day, you may also destroy the defilements completely without remainder. At that day, you may also feel happiness. You may also enjoy happiness. Jadi beliau mengatakan bahwa dengan cara samatha vipassana, Pangeran Siddhartha terus berlatih dan akhirnya membersihkan semua kekotoran batin dan mencapai kebahagiaan tertinggi. Dengan cara yang sama, kita harapkan juga kita dengan berlatih dengan tekun samatha vipassana, suatu hari, suatu saat nanti juga kita akan mencapai high happiness, juga mencapai kebahagiaan tertinggi. Is it good? Apakah bagus? Please practice diligently. Jadi tolong dilatih dengan rajin. If you are successful samatha vipassana, that samatha vipassana wholesome dhammas can destroy the defilements moment by moment. At the end of the vipassana, one day, path and fruition knowledge may arise, taking nibbana as object. At that day, that path knowledge will destroy defilements stage by stage completely without remainder. Jadi dengan rajin berlatih samatha vipassana, kita perlahan-lahan nanti akan dapat mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, terutama waktu kita melatih vipassana, kita akan mendapat pengetahuan bagaimana kita dapat mengalahkan kekotoran-kekotoran batin kita. Among samatha vipassana meditation practice today, I would like to discuss about metta meditation. Jadi beliau mengatakan kepada semua peserta yang ikut berlatih, beliau pada sore hari ini ingin mendiskusikan atau memberikan ceramah tentang meditasi cinta kasih. If you want to practice metta meditation, first you must try to set metta to yourself. Kalau kita ingin melatih meditasi metta atau cinta kasih, pertama-tama kita harus menimbulkan cinta kasih pada diri kita sendiri. However, you cannot attain jhana if you set metta to yourself. Kalau kita melakukan cinta kasih, mengirim cinta kasih kepada diri kita sendiri sebagai objek, kita tidak bisa mencapai jhana. If you want to attain jhana, metta jhana, then you must choose one DRS, one dear respectable person. Jadi kalau ingin mencapai jhana atau metta jhana, dengan teknik ini kita harus mengirim cinta kasih kita, memilih objek orang yang kita sayangi. The dear respectable person must be same-sex person. If the meditator is male meditator, then he should choose one dear respectable person, male person. But if the meditator is female, she should choose dear respectable person, one female person. Jadi beliau menjelaskan, kalau kita ingin mencapai jhana dengan teknik metta ini, kita harus mengirim cinta kasih kepada orang yang kita hormati dan kita cintai. Nah, untuk itu harus memilih yang sejenis kelaminnya. Jadi kalau peserta meditasi pria, harus memilih pria, sedangkan kalau yang wanita, harus memilih wanita. You should, after choosing one dear respectable person, you should send metta to her or to him. Avir yansa buriso aviro hodu abhyabijo hodu anigo hodu sukhi adhanam priharadu. May this good person be free from enmity. Jadi ketika kita ngirim metta kepada orang yang kita cintai, mula-mula kita harapkan mereka bebas dari kesengsaraan. May this good person be free from mental suffering. Jadi kita harapkan semoga orang baik ini bebas dari semua penderitaan batin. May this good person be free from physical suffering. Semoga orang baik ini bebas dari penderitaan badan. May this good person live happily. Semoga orang baik ini hidup berbahagia. You must focus on that dear respectable person face or the whole body. Jadi arahkan pikiran kita kepada wajah orang tersebut atau ke seluruh badannya. You must concentrate on that image. Jadi harus konsentrasi kita kepada image tersebut. Please try practically. Coba dipraktekkan. Can you concentrate? Apakah bisa kita memilih satu orang yang kita hormati, cintai, lalu konsentrasi kepada dia? This is problem. Inilah persoalannya, problemnya. Because of this reason, usually we teach one type of kasina first. Karena problem inilah, makanya beliau biasanya melatih dulu kasina tertentu. In Medha Sutta, there are 500 bhikkhus. Di dalam Medha Sutta ada 500 bhikkhu. These 500 bhikkhus learn meditation subjects under the guidance of our Lord Buddha. 500 bhikkhu ini belajar meditasi langsung dilatih oleh Sang Buddha. He specialized in kasinas as a samatha meditation subject. Jadi 500 bhikkhu ini mereka spesial menggunakan kasina sebagai objek. They also learn four protective meditation subjects. Jadi mereka juga berlatih subjek meditasi empat perlindungan. Four protective meditations are number one. Empat metta meditation, loving kindness. Empat meditasi perlindungan ini adalah nomor satu adalah metta meditasi atau loving kindness meditation. Number 2, Buddha knows the regulation of Buddha's quality. Yang nomor 2 adalah perenungan tentang sifat-sifat mulia dari Sang Buddha. Number 3, merana sati regulation of their own death. Yang ketiga adalah perenungan tentang kematian. Number 4, asubha bhavana, fullness meditation. Jadi yang keempat adalah melakukan meditasi asubha, yaitu meditasi yang merenungkan tentang kejijikan. However, they do not emphasize these four protected meditation subjects. They emphasize only tinkasinas and eight attainments. Jadi mereka semuanya itu ketika berlatih, mereka berlatih hanya yang 10 kasina dengan 8 pencapaian tingkat-tingkat jhana. Based on their jhana attainments, they practice vipassana up to udiyabhya jnana stage, the rising and falling knowledge stage. Berdasarkan pencapaian tersebut, mereka berlatih vipassana sampai di tingkat udaya, udaya jnana, yaitu muncul dan lenyapnya materi. They practice in a forest. At the day, many devas are waiting their opportunity. Their opportunity means the devas, they think these bhikkhus, when wasat time, rains retreat time, they will go back to their monastery. This is their expectation. Jadi mereka berlatih di hutan. Di hutan itu banyak para dewa yang mempunyai harapan. Kalau mereka datang ke sana, ke tempat tersebut bermeditasi, nanti setelah itu, setelah selesai, mungkin akan pergi lagi atau kembali lagi ke desa di mana para bhikkhu itu tinggal. When rains retreat begins, at that time bhikkhus did not go back to their monastery. They continued to practice vipassana in that forest. Ketika saat selesai berlatih meditasi di sana, di hutan tersebut, ketika selesai mereka tidak langsung kembali. Mereka melanjutkan berlatih vipassana di tempat tersebut. That 500 bhikkhus stay under the root of the trees. Jadi 500 bhikkhu itu semuanya tinggal di bawah pohon. They have purification of baju. Mereka mempunyai tingkat kesucian tentang sila. Because of the purity of their baju, devas cannot stay in their missions. Their missions are situated above the trees. Jadi karena kesucian dari bhikkhu tersebut, silanya sangat suci, dengan sendirinya para dewa tidak bisa tinggal di rumah-rumah mereka yang ada di sekitar pohon tersebut. When bhikkhus are dwelling under the trees, they cannot stay in their missions because they feel very hot. Jadi karena bhikkhu tersebut tinggal di bawah pohon, para dewa yang ada di atas pohon tidak bisa diam di rumah mereka karena mereka merasa panas. Another problem is they have children. Problem yang lain, para dewa itu punya anak. So carrying their children, they are wandering here and there. They cannot stay in their mansion. Jadi mereka mendapat kesulitan karena mereka harus membawa anak mereka ke sana kemari, tidak bisa tinggal di tempat tinggal mereka. When rains retreat began, bhikkhus also did not go back to their monastery. Because of this reason, they disturb bhikkhus night time. Jadi pada saat meditasi selesai, para bhikkhu ini tidak balik ke tempat tinggalnya, tetap tinggal di bawah pohon tersebut. Nah, ini yang membuat kesulitan untuk para dewa tersebut. At night time, they show fearful images. Jadi pada malam hari, para dewa ini memunculkan wajah-wajah atau image-image yang menyeramkan untuk mengganggu biku tersebut. They shouted fearful songs. Mereka memunculkan suara-suara yang mengerikan. They sent bad smells. Mereka mengirimkan bau-bau yang busuk. Because of this reason, bhikkhus also feel unhappy. Jadi, they cannot meditate well. Jadi dengan sendirinya para bhikkhu merasa tidak nyaman, tidak senang, sehingga mereka tidak bisa bermeditasi dengan baik. Neither they have no good rest. Malam hari mereka tidak bisa istirahat dengan baik. Because of this reason, they discuss to go back to the Buddha. Nah, karena sebab itu mereka pergi menghadap ke Sang Buddha mendiskusikan hal tersebut. Their intention is to ask suitable place for them to the Buddha. Jadi mereka menghadap ke Sang Buddha dengan harapan untuk mendapatkan tempat yang cocok, yang baik untuk bermeditasi. When they arrive to the Buddha, they pay respect to the Buddha and they inform their problems. Jadi ketika mereka sampai menghadap Sang Buddha, mereka memberi hormat kepada Sang Buddha dan menyampaikan semua informasi problem yang mereka miliki. The Buddha also reflect for the suitable place. Lalu Sang Buddha merenungkan, mencarikan tempat yang cocok untuk mereka. The Buddha saw the suitable place for these bhikkhus is only the same place, not another place. Jadi setelah Sang Buddha merenungkan, memeriksa, ternyata tempat yang cocok untuk para bhikkhu tersebut untuk bermeditasi adalah di hutan tersebut, tidak ada tempat lain yang lebih cocok daripada hutan tersebut. Because of this reason, as a protected meditation as well as to practice metta meditation, Buddha teach karaniya metta sutta. Karena alasan tersebutlah, makanya Sang Buddha di dalam meditasi perlindungan melatih meditasi metta karaniya metta sutta ini. In that karaniya metta sutta, Buddha teaches different types of metta meditations such as sukhi no wakimi no hontu sabba sadda bontu sukhi dada etc. Jadi dalam karaniya metta sutta tersebut, Sang Buddha mengajarkan bermacam-macam teknik-teknik meditasi cinta kasih seperti di karaniya metta sutta yang sering kita baca. Based on kasina meditation, they specialize metta meditation again. Jadi berdasarkan kasina meditasi yang para bhikkhu sudah capai, lalu mereka arahkan membuat mereka ahli untuk berlatih meditasi cinta kasih. Because of this reason, their meditation becomes powerful. Karena mereka sudah mencapai pencapaian baik di kasina, dengan sendirinya meditasi metta mereka menjadi sangat kuat. Again they go back to that same forest and they practice metta meditation according to Buddha's instruction. Jadi akhirnya mereka kembali ke hutan tersebut dan di sana mempraktekkan meditasi cinta kasih sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Sang Buddha. Based on this metta jhana, they again practice vipassana. Berdasarkan metta jhana ini, berdasarkan metta jhana ini, lalu mereka berlatih vipassana. Because of the power of their metta jhana, devas and at the second time they do not give disturbance to those bhikkhus. Jadi dengan kekuatan metta jhana ini, maka para dewa dan keluarganya semua di sana tidak lagi mengganggu kepada para bhikkhu tersebut. Instead, they serve bhikkhus. They clean the compounds. They carry the waters for bhikkhus, etc. Malahan, semenjak dilakukan meditasi metajana ini, para dewa di sana membantu para bhikkhu membersihkan daerah di sana, lalu kadang-kadang membawakan air untuk para bhikkhu. Because of this reason, bhikkhus also came practice meditation heavily. Jadi karena sebab itu akhirnya para bhikkhu dapat mempraktikkan meditasi dengan bahagia, dengan senang hati. They practice metta vipassana diligently based on metta jhana. Jadi mereka berlatih samatha vipassana dengan rajin berdasarkan metta jhana. Within that rains retreat, they all became arhats. Akhirnya dalam waktu tertentu, mereka akhirnya mencapai arhat. So, because of this reason, we also usually teach paschasina meditation. Itulah sebabnya biasanya beliau melatih dulu kasina meditasi. Based on kasina jhana meditation, if they again practice metta meditation, it is very easy for them to concentrate on their metta jhana object. Jadi berdasarkan kekuatan jhana dengan kasina, lalu melatih metta, karena sangat kuat, mereka bisa memegang objek metanya dengan kuat. Usually we teach kasina meditation based on 32 parts of body. Jadi biasanya melatih kasina meditasi berdasarkan 32 bagian tubuh. If you want to descend 32 parts of body, both internally and externally, you should have enough concentration. Jadi untuk melatih 32 bagian tubuh, ketika kita untuk men-scan atau memilah-milah baik yang ada pada tubuh kita, di dalam tubuh kita ataupun tubuh orang lain, kita harus mempunyai konsentrasi yang kuat. So, to descend 32 parts of body, first you should practice anapana or four elements meditation. Jadi untuk mampu untuk memilah-milah 32 bagian tubuh ini, kita harus kuatkan konsentrasi kita dengan melatih melalui anapanasati atau latihan 4 unsur. If you practice anapana meditation, first you should try to practice up to fourth jhana stage. Jadi kalau kita berlatih dengan menggunakan teknik anapanasati, kita harus mencapai terlebih dahulu sampai jhana tingkat 4. Then anapana fourth jhana will produce strong powerful light. That light is called the light of wisdom. Jadi dengan berlatih anapanasati, kalau kita mencapai jhana keempat, di jhana keempat ini akan memunculkan satu cahaya atau sinar yang kuat yang kita sebut dengan sinar kebijaksanaan. With the assistance of your fourth jhana light of wisdom, if you descend 32 parts of body, both internally and externally, you can clearly see these 32 parts. Dengan kekuatan jhana keempat kita, yaitu dengan sinar kebijaksanaan yang kita miliki, kita bisa melihat dengan jelas 32 bagian tubuh kita. Again, if you want to practice four elements meditation, you should try to practice four elements meditation up to excess concentration stage. Kalau kita menggunakan teknik empat unsur, kita harus melatih meditasi kita sampai mencapai upacara samadhi. That excess concentration also can produce strong powerful light. That light is also called the light of wisdom. Jadi kalau kita berlatih empat unsur dengan rajin dan mencapai juga akses konsentrasi atau upacara samadhi, juga upacara samadhi ini akan memunculkan sinar kebijaksanaan. With the assistance of the light of wisdom, if you discern 32 parts of body, you can discern 32 parts both internally and externally. Dengan sinar ini pun kita juga tetap sama bisa memilah-milah ke 32 tubuh, bagian tubuh yang kita miliki maupun orang lain, yang di dalam maupun yang di luar. If you can discern 32 parts of body both internally and externally, then you can practice three ways. Jadi kalau kita sudah bisa men-scan baik yang di dalam maupun di luar pada diri kita atau ke orang lain, lalu kita bisa berlatih dengan cara tiga cara, tiga arah. Number one is kala gesina. Number two is four elements meditation. Number three is padikula manasikara repulsive meditation. Jadi dengan mempunyai sinar kebijaksanaan dari empat unsur ini, kita bisa terus melatih. Yang pertama dengan menggunakan kasina warna, yang kedua dengan empat elemen, dengan yang nomor tiga dengan menggunakan objek yang menjijikkan. If you want to practice particular manasikara repulsive meditation, you should try to see you are 32 parts or one or two or many parts jadi, of your body. Jadi kalau kita ingin menggunakan teknik yang nomor tiga, yaitu teknik untuk menjijikkan, mula-mula kita harus melihat 32 bagian tubuh kita, atau mungkin satu atau mungkin beberapa. Usually we teach first skeleton meditation as a repulsive. Biasanya beliau melatih dengan menggunakan objek tengkorak badan kita sebagai objek yang menjijikkan. After discerning 32 parts of body, both internally and externally, again you should try to discern your own skeleton parts. Setelah kita terus berlatih melihat 32 bagian tubuh kita, lalu terus kita memilah-milah tengkorak badan kita. If you can see the whole skeleton of your body, it is better. Kalau kita bisa melihat seluruh tengkorak badan kita, lebih bagus. If you cannot discern the whole skeleton, then partially you can discern your own skeleton. Partially. Okay. Jadi kalau kita tidak bisa melihat seluruh tengkorak kita, juga boleh sebagian. If you can discern the whole skeleton, it is better. Jadi beliau mengingatkan kalau bisa semuanya seluruh tengkorak lebih bagus. If you can discern the whole your own skeleton, then you can pay attention as a repulsive particular. Jadi kalau kita bisa terus memilah-milah, menembus tengkorak badan kita seluruhnya, nanti kita bisa di sana melakukan perenungan tentang menjijikkan. While focusing your own skeleton as a repulsive, you should try to pay attention adhika padikula. Skeleton, repulsive, in this way. Jadi ketika kita terus memilah-milah tengkorak badan kita, dalam waktu kita melakukan perenungan ini, terus kita mengatakan, tengkorak yang menjijikkan seperti itu. If the repulsive nature is very strong, other than you can omit skeleton, you can pay attention as repulsive, particular, repulsive, particular only. Jadi kalau kita betul-betul sudah bisa jelas melihat tengkorak kita, kita bisa mengatakan ini adalah sifat yang menjijikkan seperti itu, perenungan yang menjijikkan. You should focus on your own repulsive skeleton object. Then when concentration develops, full absorption will arise. Your concentration will absorb inside your own skeleton object. Jadi kalau kita terus melakukan dengan rajin, konsentrasi kita meningkat, nanti kita akan bisa menyatu dengan tengkorak kita sebagai objek meditasi kita. You should maintain your full absorption concentration at least about 1 hour. Kalau kita bisa melakukan penyatuan dengan objek meditasi kita, yaitu tengkorak kita, paling sedikit harus 1 jam. If you can maintain your full absorption about 1 hour every sitting, then you can design your buenga mind. Jadi kalau kita setiap duduk kita bisa mencapai penyatuan dengan objek tengkorak kita, setiap kita duduk bisa 1 jam melakukan seperti itu, lalu kita bisa menembus bawangga kita. What is buenga mind? Jadi apa ini pintu pikiran bawangga? Baba sara midam bhikkhuve caitan. Because this buenga caitan is luminous. This is mentioned in Anguttara Nikaya. Sang Buddha mengatakan bhikkhu bawangga citta ini adalah pintu pikiran ini bercahaya. Luminous. Pabasra, luminous. Commentary explains in the day. Is there any color in mind? Commentary says there is no color in mind. Why Buddha says luminous? Buddha says this metaphorically. Jadi beliau menjelaskan bahwa bawangga citta ini bercahaya, tapi dia tidak memunculkan warna, gitu. Tidak ada warna kan? Ya. Jadi bawangga citta ini tidak berwarna. Kenapa Sang Buddha mengatakan hanya bersinar? What is metaphorical as a metaphor? What is the meaning? The meaning is every consciousness which arises depending on your heart base produce mind-born kalabas. Jadi setiap proses berpikir kita, dia memunculkan muncul kalapa dari heartbeat kita, dari landasan pikiran kita. That mind bone kalapas, if you analyze those mind bone kalapas, in each kalapa there are 8 types of materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive essence. Jadi dari kalapa-kalapa yang muncul dari landasan pikiran kita itu ada 8 macam hal, terdiri dari 8 unsur, unsur air, unsur tanah, unsur panas atau api, lalu unsur angin, lalu unsur makanan, warna, bau, dan makanan. Okay. Among those 8 materialities, 1 is color. Jadi color is luminous. Jadi beliau mengatakan di antara 8 unsur yang terkandung di kalapa itu, Salah satunya adalah warna. Warna ini yang bersinar. Wa kalabas kala nada kalabas kala rise very very closely to each other. Jadi warna-warna ini, cahaya ini, satu dan yang lainnya muncul begitu cepat, dekat sekali. Wa kalabas kala nada kalabas kala the combination of different types of color, different types of kalabas kala becomes luminous. Jadi ketika kalapa ini muncul begitu cepat, setiap kalapa itu memberikan warna yang berbeda-beda dan berkombinasi, ini yang menimbulkan cahaya yang bersinar. Combination of these different colors begin blowing up mind of metaphorically. Jadi kombinasi warna-warna inilah yang menjadi bawangga warna bersinar ini. Bawangga consciousness also can produce this mind bone kalabas. Jadi bawangga dari kesadaran kita, consciousness kita juga bisa memunculkan kalapa-kalapa. The color of those kalabas also luminous. Jadi warna yang dimunculkan dari kesadaran kita juga bercahaya. The luminous color is like merah. Jadi ini yang bercahaya ini seperti berlian ya. Ya, oh mirror, maksudnya seperti kaca. So if you want to discern Panchana Vedas, first you should try to see this luminous mirror. Jadi kalau this is Bhunga Mindo. Jadi kalau kita ingin memeriksa lima faktor jana kita, kita harus bisa melihat untuk melihat bawangga kita ini yang seperti kaca. If you want to discern this point of mind, first you should again practice skeleton meditation as a repulsive. Jadi untuk supaya bisa menembus melihat bawangga ini, kita harus melatih meditasi dengan objek tengkorak kita sebagai hal yang menjijikkan. You should maintain your full absorption at least about 1 hour. Jadi kalau kita bisa melakukan penyatuan kita, absorption kita paling sedikit 1 jam. Okay, as soon as you emerge from your full absorption, then you should discern Bhunga Mindo. Jadi begitu kita keluar dari jhana kita, kembali lagi kita memilah atau memeriksa bawangga kita. In that Bhunga Mindo, you can see skeleton meditation object. Jadi di dalam bawangga kita itu, kita bisa melihat objek tengkorak kita. When the skeleton object appear in your Bhunga Mindo, then you can discern five jhana vedas one by one. Jadi kalau kita bisa melihat objek meditasi kita yang berupa tengkorak tersebut di dalam bawangga kita, di sana kita bisa memilah-milah melihat lima faktor jhana kita. What are five jhana vedas? Apa itu lima faktor jhana? Number one, vitaka obligation. Yang nomor satu adalah vitaka, yaitu pikiran yang mengarah. Obligation of the mind to the repulsive skeleton meditation object. This is vitaka. Jadi sifat mengarah dari pikiran kita yang memegang objek tengkorak itu yang disebut vitaka. Number two is vichara sustainment. Jadi yang nomor dua adalah vichara, yaitu konsentrasi memegang. Sustainment is on the skeleton meditation object. Jadi yaitu pikiran kita yang bisa memegang objek tengkorak kita. Number three is piti joy. Yang nomor tiga adalah kegiuran atau piti. Number four is sukha happiness, p. pilih. Yang nomor empat adalah suka atau kegembiraan atau rasa bahagia. That suka enjoys the skeletal meditation object. Jadi suka ini merasa bergembira dengan memegang atau melihat objek tengkorak kita. Number five is ikagata, one-pointedness. Yang nomor lima adalah ekagata, yaitu penyatuan. In this case, this ikagata is called sama samadhi, right concentration. Jadi dalam hal ini, ekagata ini disebut sama samadhi atau konsentrasi yang benar. That ikagata thoroughly concentrated on skeletal meditation object. Jadi maksudnya penyatuan ini adalah penyatuan pada objek tengkorak tersebut. So all together there are five jhana factors. Jadi semua itu adalah lima faktor jhana. You should try to discern these five jhana factors first one by one. Jadi kita harus mula-mula berusaha untuk melatih kelima faktor jhana ini satu persatu. For example, you must try taking skeletal object as a reverse. You should try up to full absorption stage. As long as you emerge from full absorption, you can discern Buenga, Mindo and skeletal together. Then you can discern Vidyaka obligation of the mind to the skeletal meditation object. Jadi, beliau mengatakan, mula-mula kita bermeditasi dengan objek tengkorak kita. Setelah kita mencapai penyatuan, setelah itu keluar dari penyatuan tersebut, lalu melihat ke bawah angga kita. Di sana kita bisa melihat bagaimana pikiran kita memegang tengkorak tersebut sebagai faktor yang pertama. Again, you should also try full absorption. Jadi setelah itu keluar lagi, kembali masuk ke penyatuan atau ke jhana. Imagine from full absorption you can discern vichara, sustainment. Setelah itu masuk lagi ke bawangga kita, kita di sana lagi memilah-milah melihat vichara atau konsentrasi yang memegang tengkorak tersebut. In this way, whenever you emerge from your full absorption, you can discern jhana factors one by one. If you can discern one by one thoroughly, then you can try again full absorption. Jadi dengan hal seperti ini berulang-ulang, full absorption masuk jhana, setelah itu keluar, masuk jhana, keluar, kita bisa memilah-milah konsentrasi mengarah, konsentrasi memegang kita di dalam bawangga kita. As soon as you emerge from full absorption, you should try to discern five jhana factors together. Jadi kalau kita sudah berlatih berulang-ulang, lalu kita berlatih lagi setelah masuk jhana penuh, keluar, lalu langsung berusaha untuk memeriksa kelima-limanya bersamaan lima faktor jhana tersebut. Again, you can try five masteries. Jadi berulang-ulang sampai kita menjadi ahli. You should try to enter jhana very very quickly. Jadi kita harus berlatih berkali-kali supaya bisa masuk ke jhana dengan secepat-cepatnya. You should maintain your full absorption at least in 1 hour in every sitting. Jadi untuk memelihara atau menjaga jhana kita, setiap kita duduk usahakan masuk ke jhana 1 jam. Whenever you emerge from your full absorption, you should try to discern jhana factors together very quickly. Jadi setiap kita keluar dari jhana kita, kita harus rajin memeriksa 5 faktor jhana kita secepatnya. In the same way, you can also try other parts of your body as a reverse. dengan cara yang sama yang dijelaskan beliau tadi, kita bisa berlatih menggunakan bagian-bagian tubuh yang lain sebagai perenungan yang menjijikkan. If you want to practice repulsive meditation, you can also take many parts as a repulsive together. Juga dalam berlatih perenungan menjijikkan ini, kita bisa mengambil banyak bagian-bagian, beberapa biji dari organ tubuh kita. In the commentary, there is one story mentioned. Dalam komentar, buku komentar, ada diceritakan satu cerita. There is one Mahathira called Abhaya. Ada seorang yang mulia Mahathira Abhaya. Then Mahathira taking one part of his own body, he pay attention as a repulsive one day, up to full absorption stage. Jadi Mahathira Abhaya ini, beliau memilih hanya satu organ tubuhnya sampai mencapai penyerapan jana sampai keempat. Full of first jana, not fourth jana. First jana. Jadi Mahathira Abhaya ini memilih satu objek sebagai objeknya, beliau mencapai jana yang pertama. So every day he practice one part only, up to Fajjana stage. So 30 days later he finish one round. Jadi beliau melatih setiap hari satu organ tubuhnya dalam waktu 32 hari baru selesai menyeluruhnya. He practiced Fajjana for 32 days. Ya, jadi beliau itu melatih satu jana 32 hari ya. How many days will you practice Fajjana? Berapa hari kiranya kita di sini melatih jana pertama? 32 days? 32 hari bisa. If you break this panjana 32 days, then second jana 32 days. Lalu kalau 32 hari jana 1, lalu jana kedua 32 hari. If you break this each jana 32 days, then up to fourth jana, how many days? Jadi kalau bayangkan kalau sampai jana yang keempat, berapa hari? We break this diligently in ancient time. Ya, di zaman dulu mereka berlatihnya dengan sungguh-sungguh rajin ya. But if you cannot practice for many days, at least you should try to practice 2 or 3 days Fajjana. Kalau kita tidak bisa melakukan begitu panjang, seharusnya dalam waktu 2-3 hari jana pertama itu bisa. This is one way. Another way is kala kesina. Cara lainnya adalah dengan menggunakan objek warna. Head hair. That head hair, not my own head hair. My own head hair is mixed together with white color. So you are all head hair, young ones. Taking head hair as meditation object, you can practice nila kesina. Jadi dengan mengambil objek dari warna rambut, kita gunakan sebagai nila kasina ya, yaitu warna keungu-unguan ya, biru keungu-unguan seperti itu ya. Nila kasina they translate as blue kasina. Jadi di kalau diterjemahkan menjadi biru ya. Ya. Some translators they translate black kasina. Tapi ada juga yang menerjemahkan sebagai kasina hitam. Some translators they translate as blue black kasina. Juga ada penerjemah lain yang menerjemahkan apa namanya hitam biru kasina. Now you can see your own head hair color. Jadi kita red color is called nila. Jadi kita bisa lihat warna rambut kita, kita sebut warnanya nila. So taking this head hair as meditation object, you can practice nila kesina. If you practice nila kesina systematically, you can attain up to 8 types of jhana. Jadi menggunakan objek warna rambut kita sebagai warna nila, kita bisa mencapai jhana sampai jhana ke-8. In the same way, taking your own urine as meditation object, you can practice yellow kesina. Menggunakan air kencing sebagai objek, bisa digunakan sebagai objek warna kuning. Pida kesina, yellow kesina is called pida kesina in Pali. Dalam bahasa Palinya disebut bida kesina. Another is taking your own blood, especially inside your heart. There is a few quantity of blood. Taking this blood as meditation object, you can practice lohida kesina, red kesina. Jadi kita bisa menggunakan darah kita sebagai objek. Darah ini disebut Lolita Kasina, yaitu warna merah. The another is white kasina or dada kasina. Taking your own skeleton as meditation object, you can pay attention as a white object. Jadi objek yang lain adalah objek warna putih. Kita bisa menggunakan tengkorak kita sebagai objek. Di sana ada warna putih disebut Odata Kasina. So in this case, the attention manasikara very important. Your own urine is very repulsive, it is true. But if you pay attention as a repulsive, then you can attain up to 5 jhana. Again, if you pay attention the color, yellow color of your own urine, then you can attain up to 8 types of jhanas. Jadi beliau ingin menjelaskan, menekankan, manasikara atau perhatian itu penting sekali. Umpamanya kita menggunakan objek air kencing kita, kalau perhatian kita sebagai objek menjijikkan, itu hanya bisa mencapai jhana pertama. Tapi kalau kita menggunakan air kencing kita sebagai objek, tapi perhatian kita sebagai warna kuning, kita bisa mencapai jhana ke-8. So manasikara is very important, attention. If you have wise attention, the wholesome dhammas will increase. However, if you have unwise attention, unwholesome dhammas will increase. Jadi beliau menjelaskan perhatian ini penting sekali, tergantung dengan perhatian kita. Kalau kita mempunyai perhatian yang bijaksana, dengan sendirinya perbuatan-perbuatan baik itu atau pikiran baik akan bertambah kuat. Sedangkan kalau kita mempunyai perhatian yang tidak bijaksana, dengan sendiri perbuatan buruk atau pikiran buruk yang akan menjadi kuat. Again, you can get some poor elements in your own urine. If you get some poor elements in your own urine, then you can see subatomic particles called kalabas. If you analyze those kalabas, you can see atomic materiality. Jadi beliau mengatakan dengan menggunakan air kencing sebagai objek perhatian kita, lalu diarahkan kepada objek 4 unsur, di sana kita bisa melihat partikel-partikel kecil subatom yang disebut kalapa, yang merupakan ultimate matter, yaitu yang kita sebut kebenaran hakiki dari materi. If you practice four elements meditation systematically, taking other parts also, then one day you can become arahat. Jadi beliau mengatakan dengan melatih 4 unsur ini dengan sistematis bagian-bagian lain dari tubuh, kita juga bisa mencapai hal yang tertinggi, mencapai arahat. So yoniso manasikara, wise attention is very important. Jadi beliau mengatakan bahwa perhatian yang bijaksana sangat penting sekali. So if you break this kala gesina, taking for example skeleton as meditation object, the white color of your own skeleton, then you can practice systematically white kasina. If you practice white kasina systematically, then you can attain up to 8 attainments. Jadi perhatian ini sangat penting. Umpamanya kita mengambil objek tengkorak kita, kita gunakan sebagai objek kasina putih. Nah, dengan rajin secara sistematis kita lakukan, kita bisa mencapai jhana yang sampai ke 8. In the same way, you can also practice other kasinas such as art kasina, wada kasina, paya kasina, wind kasina, light kasina, and space kasina. Juga kita bisa dengan cara sama melatih kasina-kasina yang lain, kasina warna merah, warna biru, lalu warna terang, juga spis kasina, angkasa ya, angkasa kasina. Yeah. So, if you can practice systematically these 10 kasinas, you can attain 8 attainments. Based on this 8 types of jhana, 8 attainments, if you practice vipassana or if you practice metta meditation, then your metta meditation, loving kindness meditation, is become very powerful. Jadi beliau menjelaskan kalau kita melatih kasina kasina objek kita dan mencapai sampai jhana ke 8, lalu kita menggunakan kekuatan tersebut melatih vipassana ataupun cinta kasih, meditasi cinta kasih, maka meditasi cinta kasih kita akan sangat kuat sekali. If you want to practice metta meditation first, for example, you can practice white kasina, taking your own skeleton as object. At least you should practice white kasina up to fourth jhana. Jadi kalau kita ingin melatih metta kita melalui kasina, umpamanya kita mengambil objek tengkorak kita sebagai objek warna putih, kita rajin berlatih, paling sedikit kita harus masuk ke jhana keempat. However, some meditators, if they practice their own skeleton as a white kasina, they cannot practice thoroughly. They cannot practice thoroughly up to attainment of jhana. Jadi biasanya peserta meditasi ketika berlatih menggunakan tengkorak, objek tengkoraknya sebagai warna putih, biasanya sulit mencapai jhana pertama. And then they should change external skeleton object. Kalau hal itu terjadi, mereka harus menggunakan objek yang di luar. They should not give up if they cannot practice white kasina, taking their own skeleton as meditation object. Mereka tidak, maksudnya peserta meditasi jangan mudah menyerah kalau umpamanya menggunakan objek tengkorak kita sendiri sulit mencapai jhana pertama. Before they are practicing skeleton meditation as a repasit, they had already designed 32 parts of body, both internally and externally. Sebelum menggunakan objek tengkorak ini sebagai kasina putih, mereka harus sudah memilah-milah yang 32 bagian tubuh, baik di dalam dirinya sendiri maupun orang lain. If they discern external skeleton at that time, very easy. Biasanya kalau mereka memilah yang di luar, lebih mudah. For example, in front of A meditator, there is also another meditator. Umpamanya ketika kita duduk, di depan kita ada juga peserta meditasi yang lain duduk. After designing his own skeleton, then he can also design external skeleton, a meditator's own skeleton. Jadi ketika mula-mula mereka duduk, memilah 32 tengkorak kita, memilah tengkorak kita dulu, setelah itu lanjutkan dengan memilah tengkorak orang lain yang duduk di depan kita. Again, external skeleton as a meditation object, they can first pay attention as a repulsive. Jadi ingat, perenungannya tetap sebagai hal yang menjijikkan. But they cannot attain up to full absorption stage. Mereka tidak bisa mencapai penyatuan. What is the reason? Kenapa tidak bisa mencapai penyatuan? Repulsive nature of the external skeleton is not so strong for attainment of jhana. Secara alami, kalau kita menggunakan tengkorak orang lain sebagai hal yang menjijikkan, ini sulit untuk mencapai jhana pertama. Why it is not so strong? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak kuat? Do you eat pork? Karena kita makan babi. Do you eat chicken? Apakah kita makan ayam? Have you repulsed? Merasa jijik enggak? If you have repulsed mind, you will not eat. Now you eat with relish. Very good. Oh. Karena kita tidak merasa jijik, kita tidak merasa jijik dengan daging babi atau ayam, itu sebabnya kita makan mereka. Because of this reason, taking this kind of object, if you pay attention as a repulsive nature is not so strong. Jadi, however, we teach this meditation for another meditation. Another meditation is we want to teach kalagasina. Jadi kalau kita memakai objek menjijikkan dari tengkorak orang lain yang di luar, tidak akan bisa mencapai jhana. Itu sebabnya lalu diajarkan sistem lain dengan menggunakan sistem warna, objek warna. So, they should be addition external skeleton as a repulsive for few minutes. When Pajana Veda is clear, they should change another person's skeleton. In the same way, they should be addition as a repulsive. When reverse nature appear, then they can change another one. In this way, they should practice one by one in external one. Jadi kalau kita menggunakan tengkorak orang lain sebagai objek yang menjijikkan, ketika kita arahkan pikiran kita, kita harus periksa sampai 5 faktor jhananya kepada satu orang tersebut. Setelah itu berpindah ke orang lain dan seterusnya sebagai objek menjijikkan. If they practice one by one systematically in Isranewa, wherever they pay attention, they can see only skeletons, no man, no woman. Jadi kalau dengan rajin melatih hal ini terus menerus, maka suatu saat nanti mereka ketika melihat manusia, yang mereka lihat hanyalah tengkorak-tengkorak saja, tidak ada laki, tidak ada perempuan. And then if they change white casino, it is very easy. Jadi kalau sudah mencapai stage yang tersebut, maka lalu berpindah ke kasina warna putih akan menjadi mudah. If they want to practice white casino again, external skeleton as meditation object, then they should focus especially the skull of a meditator who sits in front of him. Jadi kalau mereka ingin pindah sekarang objeknya, tengkoraknya sebagai warna putih, maka mereka harus melihat tengkorak kepala orang yang duduk di depannya. Taking the scar as a meditation object, they should pay attention as a white only. Jadi tengkorak belakang dari orang yang duduk di depan kita digunakan sebagai objek sebagai warna putih saja. At the day, when concentration deep, when concentration is deep, he will not see skeleton, he will see only white skull. Jadi beliau mengatakan kalau umpama konsentrasi kita nanti sudah kuat, kita tidak melihat tengkorak lagi, tapi yang kita lihat hanyalah warna putih. That white kesina skull will begin transparent and bright. Jadi nanti warna putih itu akan menjadi transparan dan bercahaya. When his concentration deep enough, that skeleton object will, that skeleton kesina kala will begin transparent and bright. Jadi kalau konsentrasinya kuat, tengkorak belakang orang itu akan menjadi bersinar dan sangat kuat ya. At that day, he should practice up to full absorption stage. Nah, waktu itu dia harus berusaha untuk berlatih sampai penyatuan. Usually this full absorption is not stable for a long time. Biasanya penyatuan ini tidak akan stabil lama ya. To maintain that full absorption for a long time, he should extend kesina sagal up to infinite universe. Jadi untuk menjaga supaya penyatuan atau jananya ini kuat, dia harus jaga dengan terus meningkatkan latihannya sampai ke tingkat apa? Infinite. Lebih tinggi, tingkat-tingkat yang lebih tinggi. After extending kesina sagal up to infinite universe again, he must focus in one area as a what? Jadi kalau dia berlatih untuk meningkatkan hal ini, dengan kekuatan penyatuan dari sinar itu, dia harus memegang beberapa daerah ruangan gitu ya. And that day, that white kesina sagal also will begin transparent and bright. Full absorption also will arise. That he can maintain that full absorption for a long time. Jadi kalau bisa diperluas, sinar itu diperluas, maka kita bisa akan menjaga penyatuan kita itu bertambah lama dan kuat. That full absorption is usually third jhana full absorption. He can break this third jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana systematically. Jadi kalau bisa menjadi kuat dengan memegang area yang luas, ini merupakan jhana satu, jhana pertama. Lalu dengan sistematis yang baik, nanti dia bisa mencapai jhana kedua, ketiga, dan keempat ya. He can also practice other kesinas in the same way up to fourth jhana. Jadi kita bisa berlatih dengan cara yang sama dengan kesina-sina warna yang lain sampai ke jhana keempat. Based on this kesina fourth jhana, if he want to continue to practice four immaterial jhanas, it is also possible. Jadi beliau mengatakan dengan dasar jhana yang keempat kita ini, lalu kita ingin melatih jana-jana tanpa materi, empat tanpa materi yang lainnya, kita bisa lakukan. But in Medha Sauda, Kraniya Medha Sauda, 500 bhikkhus, they practice these 10 kasinas, 8 attainments thoroughly. Based on this kasina jana, again they practice Medha meditation, Medha jana. Jadi, kelima ratus biku yang ada di Karaniya Metta Sutta, mereka sudah berlatih dengan objek kasina. Berdasarkan inilah mereka berlatih meditasi metta. How they should practice? Jadi bagaimana mereka berlatih? How you should practice? Bagaimana kita harus berlatih? In every sitting, you should re-establish your kasina jhana concentration up to fourth jhana. Jadi, waktu kita mulai berlatih, mula-mula kita harus praktekkan jhana sampai jhana keempat dengan objek kasina kita. In this case, white kasina is also very good. Jadi, dalam hal ini, spesial warna putih sangat bagus. Aloka kasina, light kasina also very good. Juga yang lainnya adalah aloka kasina atau kasina cahaya juga bagus. You can choose anyone. Yang kita boleh pilih yang warna putih atau yang cahaya. For example, if you choose white kasina, then in every sitting you must practice white kasina meditation up to fourth jhana. Jadi seandainya kita memilih kasina warna putih, mula-mula setiap kita duduk bermeditasi harus mencapai dulu jhana keempat dengan menggunakan objek warna putih tersebut ini. Imagine from your white kasina fourth jhana, you can focus one dear respective person. Jadi setelah kita mencapai jhana keempat dengan warna putih ini, objek warna putih ini, lalu kita keluar. Lalu kita arahkan pikiran kita kepada satu orang yang kita sayang dan kita hormati. While focusing on that dear respectable person, at that time because of previous concentration, that dear respectable person object will not disappear very quickly. Jadi dengan kekuatan, karena kita keluar dari jhana kita dengan kekuatan pikiran kita itu, maka objek orang yang kita sayang dan kita hormati dengan sendirinya dia tidak akan menghilang dengan cepat. Kita bisa pegang. At that day you can sit metta with four formulas. Nah, pada saat itulah waktu kita masih memegang objek orang yang kita hormati dan kita sayangi tersebut, kita bisa mengirim cinta kasih kita dengan empat cara. Four formulas are in Pali, ayam saburi so awiro hodu, abhyabijo hodu, anigo hodu, sukhi adhanam briharadu. Dalam bahasa Pali, seperti yang beliau katakan tadi, awira hontu, abhyapaja hontu, anigo hontu, dan sukhi adhanam pariharantu. What is the meaning? Jadi artinya apa? This good person may be free from imidi. Jadi orang yang baik ini kita harapkan bebas dari penderitaan. Maybe this good person be free, may this good person be free from mental suffering. Jadi semoga orang baik ini bebas dari penderitaan batin. May this good person be free from physical suffering. Semoga orang baik ini bebas dari penderitaan badan. May this good person live happily. Semoga orang baik ini hidup berbahagia. You can say these four formulas three or four times. Jadi kita bisa kirimkan cara ini, arahkan 3-4 kali sampai 4 kali. Then you can choose one formula. Setelah berulang-ulang, lalu kita bisa pilih salah satunya. For example, if you choose one formula, may this good person be free from mental suffering. Umpamanya kita pilih semoga orang ini bebas dari penderitaan batin. You should focus at that day. You should focus his smiling face or her smiling face. Jadi kalau kita memilih semoga orang ini bebas dari penderitaan batin, ketika kita arahkan pikiran kita ke objek meditasi kita, kita harus berusaha melihat bagaimana dia tersenyum. At that day, see a smiling face. You should say, "Medha, may this good person be free from mental safari. Begitu kita melihat dia tersenyum, pada saat itu kita terus kirimkan cinta kasih kita dengan harapan semoga orang ini atau dia bebas dari penderitaan batin. You must repeat again this formula. Jadi cara ini terus diulang-ulang berkali-kali. Because of previous concentration, especially white casino, fourth channel concentration, you gain a deep full absorption stage very quickly. Jadi karena kekuatan kita keluar dari jana keempat kita dengan menggunakan umpamanya warna putih, kekuatan ini sangat kuat, maka ketika kita mengirimkan cinta kasih kita kepada orang tersebut, kita cepat sekali mencapai penyatuan. You are my completely sink into the smiling face object. Jadi kita betul-betul bisa masuk tenggelam terenyuh dengan senyumnya orang tersebut. That full absorption is called jhana concentration. Jadi ketika kita melakukan masuk ke senyum orang ini, penyatuan ini yang disebut jhana. You can practice up to that jhana stage. Jadi kita bisa latih sampai di jhana nomor 3. If you get a day up to that jhana stage by using one formula, then you can try another formulas also in the same way up to that jhana stage. Jadi kalau kita melatih dengan menggunakan satu formula tadi, semoga orang ini bebas dari penderitaan batin sampai jhana ketiga, lalu yang tiga yang lainnya kita juga bisa gunakan melatih sampai ke jhana nomor 3. In the same way, you can also practice another dear respectable person taken as a meditation object. Jadi setelah kita mencapai kepada satu orang yang kita hormati dan kita sayangi, lalu setelah itu lanjutkan lagi memilih orang lain yang kita sayangi dan kita hormati. You should practice taking at least 10 or 4 or 5 dear respectable persons as meditation object. And you can practice up to that jhana stage in the same way. Jadi kita harus terus melatih beberapa orang, sampai kurang lebih 10 orang. Orang-orang yang kita hormati, kita pilih, sampai kita mencapai jhana yang ketiga. If you can practice up to that jhana stage, taking dear respectable persons one by one very quickly, then you can try dearest ones such as mother, father, brother, etc. Jadi kalau kita sudah bisa mencapai jhana ketiga dengan menggunakan objek orang yang kita sayang dan kita hormati, lalu kita bisa menggunakan orang yang lebih dekat dengan kita, yang kita cintai, seperti ayah, ibu, saudara-saudara kita. In this case, you can practice jhana for few minutes only. Dalam hal ini, kita bisa berlatih kepada orang yang dekat, sayang dengan kita, jhana cuma beberapa saat saja. In each jhana, you can stay 1 minute, 2 minutes, it is enough. Jadi, dalam setiap jhana kita masuk, hanya diam satu menit kepada setiap orang gitu. One practicing metta meditation taking dearest respectable persons and dearest ones. Then both persons, both type of persons must be same. Same means there is no much difference between these two. Jadi you kalau can easily practice metta jhana taking anyone these persons. Jadi kenapa kita dengan mudah dalam 1-2 menit kita sudah bisa mencapai jhana? Karena antara orang yang kita hormati dan kita sayangi dengan orang yang kita sayangi atau cintai, dia sangat dekat ya, sehingga lebih memudahkan. After that you can try mutual ones. Setelah itu kita bisa menggunakan orang yang netral sebagai objek. Taking neutral ones you can practice metta jhana up to tadjhana stage in the same way. Jadi dengan memilih orang-orang yang netral, kita melatih meditasi kita, kita juga bisa mencapai jhana ketiga dengan cara yang sama. If you are successful taking neutral ones as metta meditation object, then you can continue hatred ones. Kalau kita sudah berhasil berlatih mencapai metta jhana yang ketiga kepada orang yang netral, lalu kita bisa mengarahkan objek kita kepada musuh kita. If there are many hatred ones, then you must practice one by one. Jadi kalau kita banyak punya musuh, ya kita harus prakteknya satu demi satu ya. If there are no hatred ones, it is not necessary to search for hatred ones. Kalau kita tidak punya musuh atau orang yang kita benci, ya tidak perlu melatih metta jhana itu. So after that, you must try to break down the barrier. Lalu kita harus berusaha untuk memilah-milah. There are four types of persons. Number one, to yourself. Number two, dia one. Number three, neutral one. Number four, hatred one. Jadi kita harus dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah orang yang kita hormati. Yang kedua adalah orang yang kita cinta. Yang ketiga orang yang netral. Yang keempat orang yang kita benci. You must send to yourself metta first. But you cannot attain jhana. You can send for few minutes only. Jadi kita bisa mengirimkan cinta kasih kepada diri kita, tapi kita tidak bisa sampai mencapai jhana. Kita memerlukan mengirimkan cinta kasih kepada diri kita untuk beberapa menit. Then you can send metta to dia one. Setelah itu kita kirimkan cinta kasih kepada orang yang kita sayang. While sending dia one as while sending metta to dia one, you should try up to tadjhana stage in formula. In each formula up to tadjhana stage. Jadi ketika kita mulai kepada orang yang kita cintai, kita harus berlatih sampai ke jhana nomor tiga. Again, you can try one neutral one. In the same way, four formula, in each formula up to tadjhana stage. Jadi beliau mengatakan yang kita cintai tadi dengan empat cara yang kita latih supaya mencapai jhana yang ketiga. Lalu setelah itu pilih orang yang netral dengan empat cara yang sama sampai juga di jhana nomor empat. Nomor tiga. Again, you must try one hatred person. Taking one hatred person, you should send metta up to tadjhana. You should send four formula in each formula up to tadjhana. Jadi yang nomor empat, akhirnya kita memilih juga kepada orang yang kita benci dengan cara empat formula tadi sampai ke jhana nomor tiga. So this is one round. Number one, ada to yourself. Number two, biak dia one. Number three, mejada neutral one. Number four, jadi empat cara ini ketika kita mengirimkan metta jhana kita dengan empat formula. Satu pada diri kita, setelah itu kepada orang yang kita cinta dan kita hormati sampai jhana ketiga. Setelah itu nomor tiga kepada orang yang netral. Keempat kepada musuh kita atau orang yang kita benci. Again, you must repeat another row. To yourself, another dia one, another neutral one, another hatred one. Jadi setelah itu ulang lagi, sekali lagi kepada diri kita sendiri, kepada orang yang kita sayang, kepada orang yang netral, kepada orang yang kita benci. In this way, you must repeat again. There must be no difference between these four. Within this formation, do yourself dia one, mudra one, hatred one. Jadi kita harus terus latih berulang-ulang sehingga nanti tidak lagi ada perbedaan antara diri kita, orang yang kita cinta, orang yang netral atau yang kita benci, tidak ada perbedaan dari kualitas mental kita. Your metta must be equal on this four. Jadi metta kita harus semuanya sama kepada empat objek ini. Other than only you can break down the barrier. Nah, pada saat itulah kita bisa membreakdown boundary. Jadi pada saat itulah kita bisa boundary memecah batasan, kita tidak mempunyai lagi batas antara cinta kasih kita. In this case, there is one problem. One Mahathira discussed with me. That problem I want to explain. In Medha Sutta. Jadi beliau mengatakan untuk membuat cinta kasih yang universal, tidak ada batas di antara semua orang, ada problem. Nah, seorang Mahathira pernah berdiskusi dengan beliau. Beliau akan menjelaskan hal ini. Have you recited Medha Sutta? Madayatha niyam poddha mayusa eka poddha manurakhi. What is the meaning? Apakah kita sering membaca parita matayatan yang buta ayusaka mutan reki? Apa artinya? The meaning is mother has only one son. She has a lot of metta to her son. But if there is any difficulty, she gave up her life to save her son. Jadi kalau kita perhatikan arti parita itu, seorang ibu yang mempunyai seorang anak mempunyai banyak cinta kasih. Tapi kalau anaknya sedang berbahaya, beliau bila perlu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak tersebut. Such type of metta is necessary while sending metta. Jadi kualitas metta seperti itu diperlukan ketika kita mengirim cinta kasih kita kepada orang lainnya. But that Mahathira discuss with me, it is not necessary. The translation may be wrong. Translation may be wrong. Means here there is son, there is mother. Mother has the intention to save her son by giving up her life. This is not equal metta. Jadi beliau pernah berdiskusi dengan seorang Mahathira, dan Mahathira ini mengatakan mungkin terjemahannya salah, karena seorang ibu yang mencintai anak, lalu ketika anaknya berbahaya, dia berani mengorbankan jiwanya. Nah, ini bukan equal love, bacanya bukan cinta kasih yang seimbang atau universal, ya. No equal metta means she had no much metta to herself. She had a lot metta to herself. Jadi no equal. Jadi tidak seimbang, cinta kasih yang tidak seimbang, karena seorang ibu itu lebih banyak cintanya kepada anaknya daripada dirinya sendiri, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk anaknya. Jadi ini tidak seimbang. While sending metta, equal metta is necessary. Here ada to yourself, dia dia wa, mejada neutral wa, very hatred wa. These four must be equal. Now in this case, not equal. Jadi beliau mengatakan, ketika berdiskusi, ketika mengirimkan cinta kasih kepada orang yang kepada diri kita, kepada orang yang kita sayang, kepada orang yang netral, dan kepada orang yang kita benci, harus seimbang, harus merata. Jadi ini tidak rata, gitu, tidak sama. Do you agree? Apakah kita setuju dengan diskusi pendapat tersebut? Maybe translation maybe a little bit wrong. Mungkin katanya terjemahannya sedikit salah. So because of this reason, if you want to attain higher jhana, higher metta jhana, this is basic metta jhana. If you want to attain higher metta jhana means all taking all beings as meditation object, you must set metta, and then you should try to attain abduta jhana. That jhana, that metta jhana is very higher, powerful metta jhana. Jadi beliau mengatakan ketika kita berlatih meditasi metta biasa, itu kita harus berusaha untuk rata seimbang, karena nanti kalau kita bisa melakukan dengan seimbang rata dengan baik, lalu kita menggunakan semua objek sampai di jhana ketiga, jadi jhana kita menjadi jhana yang tingkat tinggi, yang seimbang, yang rata. Maybe let us stop for a few minutes. Later we can continue. There are many questions answers. Beliau akan stop sebentar, istirahat, setelah itu dilanjutkan, mungkin nanti ada pertanyaan. Istirahat katanya 5 menit dulu. While we waiting Sayado coming, organizer want to give announcement. Saturday maybe Sayado going to give another talk, or maybe Bante Aganya. So organizer would like, if any question you want to ask, you can write down, and this question you can put in the office. So Saturday Saturday morning, you already give to this question. So in the afternoon when we had the Dhamma talk, maybe Sayado or Bante Aganya can answer your question. So you can write down your question. Jadi kalau ada yang mau bertanya mungkin dalam bahasa Indonesia dengan Sayado untuk pertanyaan-pertanyaan Dhamma talknya di hari Sabtu, kawan-kawan bisa, peserta invitasi bisa menulis, nanti diserahkan di kantor paling lambat Sabtu pagi, sehingga bisa ditranslate, ya, diterjemahkan. Sorenya kita serahkan kepada saya dulu untuk diberikan jawaban. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan tulis, store di kantor gitu. Kita akan lanjutkan, we're going to continue. If you can break down the boundary or barrier, then you can continue to send metta all beings. Jadi kalau kita bisa melewati batas dari keempat area tadi menjadi rata, lalu kita bisa lanjutkan meditasi kita. There are, according to Prisambhita Magga, there are 12 types of beings. Jadi kita lanjutkan ke makhluk lain. Ada dua, yang pertama adalah 12 macam makhluk lain. Number one, Sabbesata. Jadi yang pertama adalah Sabbesata. All beings. They translate all beings. Jadi terjemahannya adalah untuk semua makhluk. Number two, Sabbepana, all breathing things. Jadi nomor dua adalah Sabbepana, yaitu semua makhluk yang bernafas. Number three, Sabbebuddha, all creatures. Jadi nomor tiga adalah Sabbebuddha, yaitu semua ciptaan ya. Number four, Sabbepugala, all persons. Jadi nomor empat adalah Sabbepugala, yaitu semua orang, semua manusia. Number five, Sabbeada Bhava Priyapana, all those who have a personality. Please. Ada bawa beriapan. Jadi semua orang yang mempunyai kepribadian ya, personality, kepribadian ya. So this, there are five types. Although there are five types, but from different angles, they are trying to see beings only. All are same. These all beings, for example, they are called Sabbesata. They are also called Sabbepana. Why? They are always breathing. So they are called Sabbepana, same. Sabbesata also same. What is the meaning? Not necessary to differentiate. So these are also called Sabbesata. These are also called Sabbepana. These are also called Sabbebuddha. So from different angle, Sabbesata means they have attachment to their own aggregates. Do you have attachment? So they are also called Sabbesata. Sabbepana, they have breathing. They are always breathing. So they are also called Sabbepana. Sabbebuddha, they occur in this world because of their karma. So they have their own karma all. So they are saying this. So they Pogla is also, this is one name. And they Sabbe Adabhava Priyapana, they have body. Direct meaning is all have body. So mental body as well as physical body. So because of this reason, these five are same meaning. Object is same. So taking these objects, they should sit metta up to tachana. There are four formulas. In each formula, they must practice up to tachana. Beliau mengatakan ada lima tipe bagaimana kita memilah-milah makhluk. Tadi beliau mengatakan yang pertama umpamanya Sabbesata, semua makhluk, setelah itu semua makhluk yang bernafas, semua makhluk yang terciptakan, semua makhluk yang mempunyai nama atau punggala, atau semua makhluk yang mempunyai keberbedaan. Semua objek ini sebetulnya adalah hal yang sama ya. Karena semua bernafas, semua terciptakan oleh karmanya masing-masing, mereka mempunyai nama, mempunyai kepribadian. Jadi sebetulnya objeknya sama. Cuma sekarang kita harus untuk melatih jana kita menjadi kuat, kita harus gunakan objek yang sama ini dilihat dari segala sudut. Jadi kita harus latih bertahap semua dengan objek ini sampai jana yang ketiga, semuanya dengan empat cara, yaitu bebas dari penderitaan, bebas dari penderitaan batin, badan, dan hidupnya berbahagia. Jadi semuanya dari segala sudut harus sama. So there are many beings. How they should start? Maybe they should first within one compound, for example. Within one compound, they should try to see these all beings. How they should try? If they practice white kasina or aloka kasina, light kasina, up to podjana, that podjana also produce light. With the assistance of that light, they can send metta first. Ada piya mejada wiri. To yourself, dia one, neutral one, hatred one. While sending metta, that metta jana concentration also produce strong, powerful light. With the assistance of the light, they should fix one combo. Within one combo, all beings they should try to see. Jadi beliau mengatakan bagaimana kita melatih lima macam ini secara bertahap. Jadi mula-mula kita latih umpamanya jana kita dengan menggunakan objek warna putih sampai ke jana nomor 4. Nah, setelah sampai jana nomor 4, lalu kita tingkatkan, alihkan ke meta jana, yaitu sampai jana yang ketiga dengan 4 formula itu. Mula-mula pada diri kita sendiri, setelah itu kepada orang yang kita sayang, setelah itu kepada orang yang netral dan kita benci. Nah, setelah kita latih seperti itu, dia juga menimbulkan sinar. Nah, sinar ini lalu kita gunakan untuk dikirimkan cinta kasih. Mula-mula kita dengan melihat semua being yang ada di area ini, di sekitar area ini. The another one is Sabha Itiyo, all women. They can set metta as a general all women within one compound. And then Sabha Purisa, all men. All men also possible to set metta. One by one only not possible. One by one means if male meditator, they should send male yogi. Female meditator, they should send female yogi separately, no problem. But as a general, male meditator also can send all women, no problem. Female meditator also can send all men, no problem. They can do up to jhana stage. Sabha itiyo, sabha purisa. Okay. Ya, jadi beliau menjelaskan tadi, setelah kita mengirimkan cinta kasih kepada semua makhluk yang ada di sekitar area ini, setelah itu kita bisa pisahkan menjadi kepada semua wanita di sekitar di tempat ini dan semua lelaki di sekitar tempat ini. Untuk peserta meditasi yang laki, kalau mengirimkan cinta kasih kepada satu orang harus laki atau pria. Kalau yang wanita juga kalau satu orang harus wanita, tapi untuk bergrup yang pria boleh juga mengirimkan cinta kasih sampai ke jana nomor 3 untuk grup wanita dan sebaliknya. Yang wanita juga bisa mengirimkan cinta kasih sampai jana ketiga untuk grup pria, seperti itu. The another difficult one. Sabi Ria, all noble ones. Sabi Naria, all waddling beings. It is for beginners. It is not easy. In time of Buddha, maybe easy. Because in time of Buddha, there are many noble ones. They can see face to face also. They can say, okay. But all nowadays, it is not easy to see noble ones. But by imagination, they may do this one. But all waddling beings, it is very easy. Jadi beliau setelah dikelompokkan kepada grup pria, grup wanita, lalu dilanjutkan kita mengirimkan cinta kasih kepada para suciwan, jadi orang-orang Arya atau orang-orang suci. Nah, persoalannya waktu zaman Sang Buddha, kita pada saat itu banyak orang suci dan kita pada saat itu para meditator bisa berhadapan langsung dengan orang-orang suci tersebut. Nah, zaman sekarang sulit mencari orang suci. Nah, untuk itu ini problem juga. Mungkin dengan melakukan membayangkan orang-orang suci itu problem ini dapat dilewati. There is also another possibility. Another possibility is if a meditator increase his discerning area up to infinite universe. At that time, taking many devas and brahmas as meditation object, if he sent metta as a noble one, it is also possible. Possible means, in time of Buddha, when Buddha is founding Dhamma Jaka Bodhana Sutta, the Dhamma wheel motion and setting in motion Sutta. Uncountable devas and brahmas became noble ones. Maybe 80 koti brahmas, devas are uncountable. sorry. Jadi beliau mengatakan kalau zamannya Sang Buddha dulu, banyak orang suci lebih mudah mengirimkan cinta kasih karena kita bisa berhadapan langsung. Nah, zaman sekarang karena sulit mencari orang suci, sulit untuk mengarahkan cinta kasih kita kepada orang suci, tapi dengan membayangkan mungkin bisa. Tapi ada jalan lain, kalau kita bisa melakukan meditasi kita dengan baik dengan jana kita, lalu kita masuk ke alam-alam dewa, alam-alam yang lebih tinggi. Di zamannya Sang Buddha dulu, banyak sekali para dewa dan para brahma ketika mendengarkan ajarannya Sang Buddha, beliau-beliau ini mencapai kesucian. Seperti itu, ribuan triliunan tak terhingga para dewa dan berapa koti itu di alam brahma. In the same way, while is founding Mangala Sutta, etc., there are 14 times, 41 po, 14 times uncountable devas and brahmas became enlightened one. Jadi kalau kita membaca Mangala Sutta, di sana dijelaskan bagaimana setiap Sang Buddha memberikan ceramah ada 14. Jadi 14 tak terhitung banyaknya dewa yang datang ya. So because of this reason, nowadays in Dewa world as well as in Brahma world, there are many noble ones. Jadi so, kalau kita pikirkan sekarang ini, sebetulnya di alam dewa dan di alam Brahma banyak sekali orang-orang suci, makhluk-makhluk suci ya. But there is another problem. Another group, Sabe Dewa, Sabe Manusa. Jadi ada lagi problem yang lain, yaitu Sabe Dewa, Sabe Manusa. Sabe Dewa means all Dewas. Dewa means Dewas as well as Brahmas. All are called Dewa in this case. So, they must send Medha up to Medha Jhana states. But while sending Dewas to adding Medha Jhana, they must try to see these Devas. Without seeing Devas, if they send Medha, their Medha Jhana is not real Medha Jhana. Jadi problemnya, umpamanya kita mengirimkan Medha Jhana ke Dewa. Dewa artinya juga para Dewa dan para Brahma. Kita harus melihat wajah-wajah mereka. Nah, kalau kita tidak bisa melihat wajah mereka, ini bukan Medha Jhana jadinya. Jadi problem. Some meditators ask me, is it possible to see Devas? Jadi ada beberapa peserta meditasi bertanya, apakah mungkin kita bisa melihat Dewa? How do you think? Bagaimana pikir menurut Anda? Apakah bisa melihat Dewa? My suggestion, if you want to practice successfully this meditation, then first you should re-establish your white casino port channel or Aloka Kasina, like Kasina Abdu Pochana. With the assistance of the light of wisdom, first you should try within one compound, especially above the trees. There are devas. These devas, they do not stay above the tree, but really above the tree there is their mansion. Inside the mansion they stay there. With the assistance of the light of wisdom, if you try to see these devas, depending on your parami, it is also possible to see these devas. Jadi beliau menyarankan suggestion kepada kita, kita harus berlatih dengan menggunakan objek sinar atau cahaya sampai di jana keempat, lalu dengan kekuatan light of wisdom-nya, sinar kebijaksanaan yang dihasilkan dari jana tersebut, kita bisa melihat para dewa yang tinggal di atas pohon-pohon. Jadi di sekitar daerah ini. Jadi dengan kekuatan light of wisdom dari jana keempat kita, kita bisa melihat dewa-dewa tersebut yang biasanya tinggal di atas pohon. Especially if they increase their discernment area up to 31 planes or up to infinite universe. At that time, many meditators, they can see devas and brahmas. Jadi kalau terus ditingkatkan kemampuannya sampai bisa melihat ke 31 alam kehidupan atau ke alam semesta ini, maka kita bisa melihat banyak di sana pada saat itu dewa-dewa. Do you want to see? Apakah peserta meditasi ingin melihat? Please remove homesick. This remove homesick. Jadi lupakan ingin pulang ya. Jadi jangan berpikir pulang, mau pulang, begitu tidak bisa lihat dewa nanti. Please destroy homesick disease. Jadi penyakit homesick, penyakit rindu rumah, tolong dihilangkan. If you can destroy homesick disease, then you can practice diligently, you may see these devas and brahmas. Jadi kalau kita bisa menghilangkan rindu rumah, rindu keluarga, kita berlatih dengan rajin, kita akan bisa melihat dewa. Can you destroy homesick? Bisa menghilangkan rindu rumah. So it is possible. Huh? Please practice diligently. One day you may see partially, not fully. Jadi beliau mengatakan bisa bahwa kita tuh melihat dewa. Mungkin kita tidak bisa melihat semuanya, tapi beberapa. Then another problem is sabbe vinipatika. Vinipatika means the beings in four woeful states, lower range. Jadi yang problem yang lain adalah tentang makhluk-makhluk yang ada di alam-alam sengsara. Apa ya? So animals are also vinipatika. Vedas are also called vinipatika. The asura are also called vinipatika. The hell beings are also called vinipatika. Jadi makhluk-makhluk menderita, maksudnya bukan sengsara ya. Makhluk menderita yaitu makhluk yang ada di alam neraka, makhluk binatang, makhluk peta dan makhluk asura. Is it possible to see petas? Apakah mungkin untuk melihat peta? Animals are very clear, but petas are not clear. Jadi melihat binatang itu mudah ya, tapi peta alam-alam kelaparan atau setan tidak mudah ya, tidak jelas. Depending on their parami, they may see different creatures, different petas. Jadi tergantung dengan parami kita, setiap orang bisa melihat bermacam-macam macam lain di alam-alam peta itu ya. Their parami means in previous life also if they had practiced metta meditation up to jhana stage, they can clearly see these petas also as well as devas also. Jadi tergantung dengan parami ya. Kalau dalam kehidupan dulu sudah pernah melatih metta jananya sampai yang tinggi, sekarang mungkin mereka bisa melihat alam-alam dewa dengan juga alam-alam peta. But the light of wisdom is very important. For some meditators, if they emphasize aloka kasina, light kasina, with the assistance of the fourth jhana, aloka kasina, fourth jhana, they can see these different types of beings. Jadi sangat penting sekali cahaya kebijaksanaan atau sinar kebijaksanaan, terutama dari objek aloka dan light objek, dengan terus menekankan pelatihan ini, menguatkan pelatihan ini, kita bisa melihat semua makhluk-makhluk tersebut. It is very interesting one. According to our Buddha's teaching, there are uncountable universe. Sini ada yang menarik yang beliau ingin jelaskan. Menurut ajarannya Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha, sebetulnya alam semesta ini banyak sekali jumlahnya, tidak terhitung. One universe is include 31 planes. Jadi satu universe, satu alam kehidupan itu terdiri dari 31 alam, 31 tingkat kehidupan. Jadi satu alam semesta ada 31 alam kehidupan. 31 plane group is called one universe. There are uncountable 31 planes. 31 planes, yes. Is called one universe. Yes. There are uncountable universe. Jadi satu 31 kehidupan itu disebut satu alam semesta. Jadi ada tidak terhingga, tidak terhitung 31 alam kehidupan ini. While Buddha is founding Dhamma Jagabodhana Sutta, Dhamma Wheel Setting in Motion Sutta, at the day Devas and Brahmas prana 10,000 universe visit to the Isipadana to listen this Dhamma talk. Jadi waktu Sang Buddha menjelaskan Dhamma Cakkappavattana Sutta, pada saat itu ada 10,000, maksudnya ada begitu banyak para dewa hadir dari 10,000 alam semesta hadir di Isipadana. Because of this reason, maybe you should investigate. It is very good to investigate whether this theory is true or not. You should try to realize by your own direct knowledge. It is better. Jadi, karena kita mendengarkan penjelasan ini, ada baiknya kita menyelidiki sendiri. Kalau kita bisa menyelidiki dengan kekuatan kemampuan kita sendiri menembus, lebih bagus. So there, if you practice metta jhana successfully up to tajana stage, there are 11 types of benefits. Jadi kalau kita berlatih metta jhana sampai jhana yang ketiga dengan sukses, ada 11 hasil penembusan. Maybe I will calculate these 11 benefits one by one. Jadi beliau akan memberikan kalkulasinya 11 ini satu demi satu. Number one, sukha supati. It means sleeps in comfort. Jadi yang pertama, kalau penembusan atau hasil dari metta jhana ini, kita akan tidur dengan nyaman, nyenyak. Number two, sukha pati bhojati. He wakes in comfort. Jadi kita akan bangun dengan rasa segar. Number three, na babagasu binapasati. He dreams no evil dreams. Jadi mimpinya tidak akan pernah mimpi buruk. Nambabho manusanam biyo hodi. He is dear to human beings. Dia akan sayang dengan semua makhluk. Nambabhai amanusanam biyo hodi. He is dear to no human beings. Dengan makhluk lain pun dia akan disayang. Number 6. Devada anurakhanti. Deities guard him. Disayang juga dengan para dewa dan dijaga oleh dewa. Number 7. Agiwa wisawa satawa nakamadi. Fire, poison and weapons do not affect him. Jadi juga seperti api atau senjata tidak akan bisa menyakiti orang ini. Number 8. Kaiban samadhi yadi. His mind is easily concentrated. Jadi orang yang mempunyai metta seperti ini mudah berkonsentrasi. Number 9. Mukha wono pasidadi. The expression of his face is serene. Jadi penampilan wajahnya itu cerah. Number 10. Asamolo kalangkrodi. He dies unconfused. Jadi kalau meninggal dunia tidak kebingungan. Number 11. Odari abadi wajjando bima lagu bagohodi. If he penetrates no higher adamic such as arahat stage, then when he falls from his life, he reappears in the Brahma world. Jadi kalau mereka yang sudah mencapai metta jhana ini belum dalam hidup ini mencapai kesucian, lalu meninggal dunia, dia akan lahir di alam-alam Brahma. Is it good? Apakah ini bagus? Huh? Very good. Please remove homesick. Jadi hilangkan rindu pulang. Please practice diligently. It is possible. Jadi rajin-rajin berlatih. Ini mungkin ini bisa kita lakukan. Today let us stop here. Our Dhamma talk. You can discuss. You can ask any question. No problem. Ya, sampai di sini Dhamma talk. Sekarang boleh berdiskusi atau bertanya apa saja, silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar meditasi cinta kasih harus kepada diri sendiri terlebih dahulu, bukannya kepada orang yang dicintai terlebih dahulu, karena ibaratnya seperti kita membakar sebuah benda, kita harus membakar benda yang lebih mudah terbakar lebih dulu daripada membakar benda yang lebih susah. Maksudnya gini, kalau kita mau mengirimkan cinta kasih, mestinya kan kepada orang yang lebih dicintai terlebih dahulu daripada kepada diri sendiri. Tadi ya tadi kan Bante mengatakan Bante, the question, why we send loving kindness to ourselves first, not to the other one? Because when we love the other one, it's more easier to send loving kindness to the other one than ourselves. So this is the question. Maybe to break down the barrier. To break down the barrier means if you want to attain higher metta jhana, you must send this metta to all beings. Taking all beings as meditation object. Jadi mungkin maksudnya Bante begini, untuk mencapai cinta kasih yang lebih tinggi. Nah, kalau kita untuk berlatih cinta kasih yang lebih tinggi, kita harus membuat menghilangkan batasnya dulu. Kalau kita menggunakan kembali dengan orang lain, kita mengurangi, mementingkan diri sendiri kan. Jadi batas ini, border ini bisa kita lenyapkan karena kita memilih di area itu semua makhluk seperti itu. If you want to set metta jhana, taking all beings as meditation object successfully, then you must first try to break down the barrier. Barrier means between four persons, you must be equal mind. Four persons are number one, to yourself, number two, dia one, number three, neutral one, number four, hatred one. These four persons must be equal. If they are not yet equal, if you write this, if you send metta, taking all beings as meditation object, you cannot attain metta jhana, higher metta jhana. Jadi maksudnya beliau, kalau kita ingin mencapai metta jhana yang tinggi, kita harus hilangkan batas itu. Batas dari membedakan harus semuanya rata, yaitu untuk diri sendiri. Terus kepada orang yang kita cinta, setelah itu kepada orang netral, dan terakhir musuh kita. Nah, kalau kita bisa mengirimkan cinta kasih kita ke empat grup ini atau kelompok ini dengan rata, baru kita bisa mencapai cinta kasih yang lebih tinggi. In your explanations, there's always we have to attain jhana. How about if me or we don't attain jhana? What's the benefit for us when we are learning the samatha, loving kindness, and vipassana? If we don't attain jhana, what's the benefit for us? Jadi saya terjemahkan dulu. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Sayadaw selalu dalam menjelaskan pelajaran beliau di sini bahwa bagaimana pentingnya untuk mencapai penyatuan atau jhana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita sudah berlatih di sini dengan rajin tapi tidak mencapai juga jhana, lalu apa manfaat kita berlatih di sini atau melatih cinta kasih dan lain-lainnya ini? Maybe if you do not yet attain jhana, then you are accumulating wholesome dhamma. You are removing homesick. This is very good. Jadi kalau kita belum mencapai jhana, kita sudah membuat perbuatan baik, gitu ya. But pikiran baik sehingga kita bisa menghilangkan rindu rumah itu. If you practice systematically, it is also possible to attain jhana, no much problem. For in Tino Buddha or maybe later in Sri Lanka sasana, some Mahatheras, they practice up to Fajjhana only. Then they practice Vipassana based on Fajjhana concentration. So they can also begin Arahat. But in Tino Buddha, there are also some Arahats. They don't want to practice jhana, but they practice four elements meditation systematically. They also begin Arahats. So if you have no jhana, don't worry. But if you practice four elements meditation systematically, you can become Arahat. Jadi beliau menjelaskan ada kemungkinan untuk mencapai jhana itu kalau kita berlatih dengan rajin. Tapi kalau umpama kita tidak mencapai jhana yang tinggi pun, juga ada kemungkinan untuk mencapai kesucian. Di zamannya Sang Buddha atau setelah zamannya Sang Buddha di Sri Lanka, banyak orang-orang yang mencapai kesucian hanya berlatih sampai jhana yang pertama. Jhana yang pertama, lalu vipassana, mereka juga mencapai arahat. Tapi kalau di zaman Sang Buddha juga, ada orang yang tidak mencapai jhana juga bisa mencapai kesucian, tapi mereka melatih four element. Jadi empat unsur yang dilatih untuk mencapai kesucian. Can Saito explain to us more about the Petta, the Hell Being, and the Dewa, please? May Sayadaw explain to us more about the Hell Being, Petta, and the Dewa, about your life? Maybe Petta is usual practice in this world. Jadi kawan kita Hartono minta dengan saya Do untuk menjelaskan lebih dalam, lebih banyak lagi tentang alam peta, alam dewa kepada saya Do. Saya Do mengatakan lebih bagus praktek supaya kita sendiri tembus. There is one soda. In that soda, Buddha says, if he became Buddha after enlightenment, if he do nothing but he explain only sufferings in hell, it will be not endless. He had nothing to preach any dhamma, he will take pranibbana. Up to pranibbana, it is also cannot be finished. In this way, Buddha explain. Jadi dalam salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan, kalau beliau harus menjelaskan semua detailnya tentang di alam peta saja ya, begitu banyak. Ya, alam penderitaan, kalau semua di penderitaan, bagaimana penderitaan di sana, semuanya macam-macamnya, semenjak beliau menjadi Buddha sampai parinibbana, tidak akan cukup untuk menjelaskan, hanya menjelaskan hal tersebut. So it is impossible to finish within this tomato. Jadi untuk beliau tidak mungkin dalam waktu dhamma talk sekarang ini ya selesai menjelaskan semua itu. Maybe if you practice metta jhana systematically, if you are successful, within one glance you can see many many sufferings. Jadi kalau kita berlatih metta jhana dengan sukses, jadi dalam waktu satu kali kita bisa melihat banyak sekali alam-alam penderitaan. Aku ada tiga pertanyaan ya. Satu, kalau misalnya kan aku pernah dengar cerita pas di zaman Menggalana, zaman Buddha Menggalana, di mana dia membebaskan ibunya dari neraka Avicii. Nah, kalau misalnya kita menebar jasad pada makhluk-makhluk yang menderita itu, apakah memungkinkan mereka untuk terlahir di alam yang lebih baik? Satu, itu dulu. Sebelum bertanya ya, Bante Monggalana, maksudnya bukan Buddha Monggalana kan? Di zaman Buddha ada, kan ada Bante Monggalana. Ya, ya. Okay. Tapi bukan, kan diceritanya bukan Bante Monggalana yang membebaskan dari alam Avicii ya. Saya tanyakan ini nanti bingung beliau. Maksudnya? Begitu rupanya. The question, when Venerable Monggalana try to help his mother from the hell Avicii. Uh, Maybe in our Theravada, this is not mentioned. Jadi dalam Theravada tidak ada ini. Kalau misalnya kan ada makhluk-makhluk yang menderita kayak itu misalnya, terus kita menebar jasa kepada mereka. Kalau misalnya mereka bisa nggak terlahir di alam yang lebih baik? Okay, so his question now, if we have sharing merit to all the suffering realm, can we help them? Maybe. And they reborn in a better place. It depends on their own karma. You should try to understand the karma ownership knowledge, karma sakata, samadhi. Jadi juga tergantung dengan karma mereka ya. Jadi kita harus belajar tentang hukum karma yang tentang setiap orang mempunyai karmanya masing-masing kan, seperti itu. I would like to explain with one example, and that only you can understand clearly. Jadi beliau akan memberikan dengan satu contoh, dengan contoh ini mudah-mudahan bisa mengerti dengan jelas ya. 91 eons ago, there is one Buddha called Vipassi. Dalam zaman Buddha Vipassi ada called Vipassi Buddha. Buddha Vipassi ya. At that time, 91 eons ago. Ya, dulu ada kurang lebih 91 kapa ya. Zaman dahulu ada namanya Buddha Vipassi. At that day, King Bhimisara is the treasurer of three princes. Jadi pada saat itu Raja Bhimisara adalah treasurer, mempunyai tiga permaisuri ya. Three princes. They give responsibility to the treasurer to take care, especially to cook for Buddha and Sangha. Jadi tiga pembantu ini ya maksudnya. Putra of princess ya. Okay. Saat itu King Bhimisara mempunyai tiga putra dan tiga putra ini diberikan tugas masing-masing ya. King Bhimisara and his relatives, they cook in the kitchen for the Buddha and Sangha. No. 1 minute. Okay. Oh, okay. To cook. To prepare. Who give? Three princes. King Bhimisara. To be King Bhimisara. King Bhimisara is at the day their treasurer. Oh, the treasurer apa? Yeah. Yeah, treasurer apa namanya? Bendahara ya. Okay. Jadi di zaman dahulu waktu Buddha Vipassi, pada saat itu ada tiga pangeran memberikan tugas kepada pada saat itu bendahara yaitu King Bhimisara untuk bertanggung jawab memasak di dapur kepada Sang Buddha. At that day, there are 100,000 bhikkhus, not 20 bhikkhus. Pada saat itu ada 100,000 biku, bukan cuma 3 biku ya. So these 100,000 bikus stay together with Vipassi Buddha. Jadi 100,000 biku ini pada saat itu beliau-beliau ini tinggal bersama Buddha Vipassi. King Bhimisara, the treasurer. Pada saat itu King Bhimisara adalah bendahara. The treasurer and his relatives take responsibility in the kitchen for prepare food for Sangha and Buddha. Jadi beliau bertanggung jawab untuk memberi makanan kepada Buddha dan pada Sangha. While cooking food for the Buddha and Sangha, first they eat in the kitchen. Leftover food they offer to the Buddha and Sangha. Jadi keluarganya King Bimbisara ini satu, salah relatives, satu relatives. Yeah. His relatives. Yeah, keluarganya, ya, keluarganya. Jadi pada saat itu King Bimbisara mengajak keluarganya untuk memasak, menyediakan makanan untuk Buddha dan para bhikkhu Sangha. Nah, salah satu keluarganya ketika memasak sebelum menyerahkan makanan kepada Buddha, dia memakan dulu, jadi sisa makan itu diserahkan kepada Buddha. Because of this, Ahosangama, after death, they were reborn in hell. Jadi keluarga ini, karena perbuatan buruk ini, setelah meninggal dunia, lalu lahir di alam menderita. For about 91 years, they suffered in woeful states. Jadi 91 kapa menderita di alam neraka, ya. At the beginning of this war, they escaped from the hell and they became Vedas. Jadi dalam kehidupan ini, Buddha yang kapa ini, mereka terlahir di alam peta. When Kakusanda Buddha appeared in this world, they asked to the Kakusanda Buddha when they will escape from this peta suffering. Pada saat itu, ketika mereka lahir ke alam peta, pada saat itu ada Buddha yang namanya Buddha Kakusanda, lalu mereka bertanya kapan mereka akan berhenti menderita di alam peta ini. Kakusanda Buddha also said, please ask this Buddha kona gamana. Jadi pada saat itu Buddha Kakusanda menjawab, tanyakan nanti kepada Buddha selanjutnya, Buddha konagama. Again, in the Gonagamana Buddha, they ask this question, same question to the Gonagamana Buddha. Gonagamana Buddha also said, please ask Kaspa Buddha. Kita bisa bayangkan mereka harus menunggu Buddha Kokana mana, dan setelah itu bertanya, kapan mereka bisa bebas dari alam peta ini, lalu Buddha menjawab, tanyakan kepada Buddha Kasapa yang akan datang. When Kasapa Buddha's time, they also ask same question to the Kasapa Buddha. Kasapa Buddha says, when Gorma Buddha appear at the time, you will escape from this bitter war. Jadi ketika ditanyakan kepada beliau Buddha Kasapa, lalu Buddha Kasapa menjawab, ketika nanti Buddha Gotama, pada saat itu kamu bisa bebas dari alam peta. When our Gorma Buddha began enlightened one, first he visit to the Raja Gaha. Jadi ketika Buddha kita, Buddha Gotama, mencapai penerangan sempurna, beliau berkunjung ke Raja Gaha. After listening the Dhamma from the Gorma Buddha, King Bimisara began Sotapanna. Jadi ketika beliau berkunjung ke Raja Gaha memberikan dharma, pada saat itu King Bimbisara mencapai Sotapanna, yaitu tingkat kesucian pertama. Abda Bigami Sotapanna, he invited the Buddha and Sangha to his palace for the next day Pindapada arms put. Jadi ketika beliau mendengarkan, King Bimbisara mendengarkan dharma mencapai Sotapanna, lalu beliau mengundang Sang Buddha untuk menerima dana selama keesokan harinya ke istana. On the next day, King Bimbisara offered food to the Buddha and Sangha, as well as he offered Veluvana Monastery to the Buddha and Sangha. Jadi keesokan harinya King Bimbisara berdana makanan kepada Sang Buddha dan Bhikkhu Sangha, dan pada saat itu beliau juga menyerahkan Wihara Veluvana kepada beliau. After offering food in Veluvana Monastery to the Buddha and Sangha, King Bimbisara forget to share merit to his relatives. Jadi setelah berdana makanan kepada Sang Buddha dan Bhikkhu Sangha, lalu menyerahkan Wihara Veluvana, beliau lupa untuk melimpahkan jasa kepada, melakukan pelimpahan jasa kepada keluarga-keluarga beliau. Because of this reason, at night, they shouted a lot twice in the King Bimbisara's palace. Jadi karena itu, pada malam hari, keluarga King Bimbisara yang lahir di alam peta berteriak-teriak ribut di istana King Bimbisara. On the next day, then King Bimbisara went to the Buddha and asked about this problem. Keesokan harinya King Bimbisara berkunjung kepada Sang Buddha dan menanyakan problem ini. Kenapa keluarganya di alam peta mungkin ribut-ribut di istana? At that time, Buddha suggests to the King Bimbisara to do new dana, new donation, and share merit. Pada saat itu, Sang Buddha lalu memberitahu untuk King Bimbisara kembali untuk melakukan dana dan melakukan pelimpahan jasa. Then King Bimbisara do get new donation and then share merit to his relatives. At that day, they escape from the Veda wall and they begin devas. Jadi setelah itu, King Bimbisara melakukan apa yang diberitahu oleh Sang Buddha. Setelah melakukan pelimpahan jasa, lalu keluarganya yang lahir di alam peta terlahir menjadi dewa. So the meaning is, as long as their unwholesome karma is not yet finished, they cannot escape from the Veda world, although they share merit. But when their unwholesome karma is finished, at that time only sharing merit is beneficial. Jadi kesimpulannya, selama karma buruk kita, karma buruk makhluk tersebut belum selesai, walaupun dikirimkan pelimpahan jasa, mereka belum bisa lepas dari alam penderitaan itu. Begitu karma buruk mereka selesai, lalu kita melakukan pelimpahan jasa, pada saat itu baru mereka bisa terlahir, terselamatkan ke alam lain. They cannot escape because they have no new karma. Oh, new wholesome karma. They do not yet receive new wholesome karma. When they share merit, at that time they call sadhu, sadhu. At that time wholesome karma arise. Because of this wholesome karma, they reborn in Deva world. This is new wholesome karma. Jadi, receiving others share merit. When they are sharing merit, they do not receive. They do not receive any wholesome karma, new wholesome karma. They must rejoice others sharing merit. Yes. New wholesome karma not yet received. Jadi, saya Le Susila bertanya, bagus pertanyaannya, mungkin untuk kita perlu direnungkan. Andai kata pada saat itu keluarga King Bimbisara tidak melakukan pelimpahan jasa, bagaimana? Nah, kalau belum menerima pelimpahan jasa, mereka belum menerima karma baru, sehingga tidak ada kesempatan untuk lahir. Jadi pelimpahan jasa itu penting juga, sehingga karena karma baru datang itu, lalu karma lamanya habis, mereka lahir di alam dewa. So rejoicing, others sharing merit, also accumulating one type of wholesome karma. This is important. If you see any others sharing merit, if you don't like, then you are not accumulating another new wholesome karma. If you rejoice others sharing merit happily, this is you are accumulating wholesome karma. Jadi, kalau ada orang melakukan pelimpahan jasa, lalu kita tidak menerima, dalam arti tidak peduli, tidak bergembira, kita tidak membuat apa namanya karma baik ya. Jadi pelimpahan jasa itu harus diterima seperti itu, ya, dengan rasa bahagia baru sehingga muncul. There is one deity, one dewa deity. One day, Venerable Mahamoggallana visited her, and they asked her karma. Her karma is only rejoicing others sharing merit. What is others sharing merit? Visakha offered Popa Rama Monastery to the Buddha. At that time, she is helper to the Visakha. And then, when sharing merit, she rejoiced happily Visakha's wholesome karma. Because of this wholesome karma, when she passed away, she reborn as a deity and devawa. Jadi beliau memberikan satu contoh, pembantu Visakha lahir di alam dewa karena merasa bergembira melihat Visakha berbuat baik. Ketika Visakha menyerahkan wihara kepada Sang Buddha, beliau merasa bahagia sekali. Karena kebahagiaan itu dia membuat karma baik ketika meninggal dunia lahir di alam-alam dewa seperti itu. Silakan. Mau tanya apa, Bu? Ini pertanyaannya berhubungan dengan tadi ceramah penjelasan saya, Do. Ibu mewakili kawan-kawan di belakang, kan beliau menyiapkan makanan untuk saya, Do, dan Biku Sangga. Nah, mencicipi itu apakah itu salah? Okay. I translate. This is come from a group kitchen. They make the food for Sayado and the Biku Sangha. They want to give the best. So to make this the best, they have to taste. This is wrong or okay? No problem. No problem. No problem. This is just tasting. Chirna hambekwe gamangurami. Their chirna is for good. Only not for bad addition. Jadi jangan khawatir karena tergantung dengan cetana kehendak kita. Kehendak kita kan untuk kebaikan. Jadi tidak apa-apa. Maybe for bad taste only. But if there is no salt, this is problem. Jadi untuk nyobanya, untuk merasa, supaya rasa enak. Tapi kalau umpama tidak dicoba, nanti tidak terasa garam, kan tidak enak. Problem. Pada saat seseorang mencapai jhana dan juga memiliki sila yang baik, tetapi tidak melaksanakan vipassana. Apakah selalu terlahir di alam Brahma? Dan bagaimana cara mencegah terlahir di alam Brahma? Karena banyak orang yang takut melatih samatha terlahir di alam Brahma yang sangat lama. The question, if somebody have a good moral future and learn samatha and attain jhana, usually because they don't learn vipassana, when they die, they born in Brahma. How has to be like that? Always they born in Brahma, and how to escape from that? Because a lot of people they don't want, they scared to born in Brahma because too long. Don't worry. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Maybe if they can maintain jhana up to that moment, at that time only they can reborn in Brahmava. But if they cannot maintain their jhana up to that moment, it is not sure to be reborn in Brahmava. Jadi tergantung, kalau orang itu mencapai jhana, ketika dia akan saat meninggal dunia, pada saat itu dia masih dalam keadaan jhana, pada saat itu dia lahir di alam Brahma. Tapi kalau walaupun dia sudah mencapai jhana, ketika dia meninggal dunia, tidak masuk di keadaan jhana, belum tentu dia lahir di alam Brahma. But don't worry about Brahma, war is very low. Jadi yeah, jangan khawatir bahwa di alam Brahma itu lama, panjang sekali. There is no man, there is no woman. There is no wife, there is no husband. Is it good? Jadi beliau mengatakan di alam Brahma itu tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada suami atau istri. Apakah itu tidak bagus? There is no children. Okay, good. Jadi tidak ada anak-anak, bagaimana, apa, okay? But there is one meditator in my forest refuge retreat. When they are descending dependent origination, in one of her previous life is Brahma. Jadi beliau menceritakan ada pengalaman salah seorang peserta meditasi di center beliau, ketika memilah-milah sebab akibat pratijasamuppada dalam kehidupannya dulu, dia mengetahui dia dulu hidup di alam Brahma. Before Brahma's life, she was a bhikkhu. As a bhikkhu, she practiced jhana. Because of this jhana, she was reborn in Brahmava. Jadi sebelum dia lahir di alam Brahma, dia itu seorang bhikkhu. Jadi ketika menjadi bhikkhu, dia berlatih mencapai jhana, sehingga ketika meninggal dunia, lahir di alam Brahma. As a bhikkhu, he searched for deathless state, but he cannot find any teacher who can teach him to attain deathless state nirvana. Jadi waktu dia menjadi bhikkhu, dia tidak mempunyai guru, sudah mencapai jhana, tapi pada saat itu tidak mempunyai guru yang bisa mengajarkan tanpa kelahiran lagi atau nibbana, ya. When he was reborn in Brahmava, he also understand this Brahma life is not the path leading to the cessation of suffering. Ketika beliau lahir di alam Brahma, beliau juga mengerti bahwa alam Brahma ini bukanlah akhir dari penderitaan. He don't want to continue to stay in Brahmava for a long time. Jadi dia tidak ingin terus hidup lama di alam Brahma. Why? The reason is, when fulfilling parami as a bhikkhu, he had the intention for realization of nibbana only. Jadi not mengapa for enjoying brahma happiness? Jadi mengapa hal itu bisa muncul keinginan tidak tinggal lama di alam brahma? Karena waktu dia menjadi bhikkhu, dia ada keinginan niat untuk membebaskan diri, bukan untuk menikmati kehidupan di alam Brahma. Because of this reason, when he was reborn in Brahmava, he has no happiness to enjoy Brahma happiness. Jadi, karena niatnya untuk membebaskan diri, bukan menikmati alam Brahma, sehingga waktu dia lahir di alam Brahma, dia tidak bisa tidak bahagia menikmati kebahagiaan di alam Brahma. Because of this reason, he cannot stay in Brahmava for a long time. Karena sebab itu, dia tidak bisa tinggal di alam Brahma untuk jangka panjang. So because of this reason, don't worry. Jadi karena itu, jangan khawatir. If you have enough desire for realization of Nibbana, that wholesome karma will produce to see the Noble Eightfold Path for realization of Nibbana. Jadi kalau kita mempunyai niat yang kuat untuk pembebasan, karma baik, niat baik ini akan mengantar kita untuk menemukan jalan untuk mencapai kebebasan. Saya dong, Pak Merta, tolong terjemahin. Itu apa tentang doa meta bawana? Itu kalau kita mendoakan orang yang kita cintai, yang kita hormatin, semoga dia bahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki, dan seterusnya ya, Pak Mertanya. Itu kalau kita doakan, orang itu berasa atau tidak? Dan apa yang kita doakan kalau dia seperti lagi sakit, apa dia bisa sembuh? Orang yang kita doakan itu terasa atau tidak? Okay. Kita pancarkan metanya kan? Oke. Okay. The question, when we spread our loving kindness to somebody that we love, maybe they are sick or we hope they are happy, healthy, they can feel our metta or not? This is connected with their karma also. Maybe I want to explain with one example at the day only. You will understand clearly. Jadi beliau mengatakan ini juga berhubungan dengan karma ya. Jadi beliau akan memberikan penjelasan setelah itu mungkin akan lebih mengerti ya. In the Noble Buddha, there is one prince called Rajamala. Waktu zamannya Sang Buddha ada seorang pangeran yang namanya Rajamala. That Rajamala is Sukumit with Benareva Ananda, Benareva Anuruddha. Jadi Pangeran Rajamala ini adalah murid dari Yang Mulia Anuruddha. Schoolmate. Yeah. Jadi teman sekolah dari Yang Mulia Bante Anuruddha. He is no Buddhist. Waktu itu Rajamala bukan Buddha. He bear respect to the Niganda, especially Mahavira. Jadi dia berguru atau menghormat kepada gurunya yang namanya Mahavira. One day Buddha visit to the Mala city, Mala town. Jadi at that day Mala princess to declare to welcome to the Buddha all citizens. Declare all citizens to welcome to the Buddha. Okay. Suatu hari Sang Buddha berkunjung ke kota Mala ini, lalu Ratu Mala ini mengumumkan kepada rakyatnya untuk menyambut Sang Buddha. He don't want to welcome to the Buddha because he is no Buddhist. Sedangkan ini apa namanya Pangeran Raja Mala ini tidak mau menerima ya, menyambut Sang Buddha karena dia bukan orang Buddhis. Because of this reason, he condemned a lot to the Buddha and Sangha. Condemn. Ya, jadi oleh karena itu dia banyak mencela tentang Sang Buddha dan Bhikkhu Sangha. When Benaribe Ananda went for Armstrong in the Malato, he heard this criticism. Jadi ketika Bhikkhu Ananda. Ketika Bhikkhu Ananda sedang menerima dana makanan di kota tersebut, beliau mendengar kritikan ini. Then, when he came back to the monastery, he asked to the Buddha to send Medha to the Raja Mala. Jadi ketika beliau Bhante Ananda kembali ke wihara, beliau menyampaikan kepada Sang Buddha dan mohon untuk mengirim cinta kasih kepada Pangeran Raja Mala ini. At that day, Buddha spread his Medha to all beings. Then he entered into Medha Jhana. Imagine from Medha Jhana, he sent Medha to the Raja Mala only. Jadi lalu Sang Buddha pada saat itu mengembangkan metta jananya kepada semua makhluk. Setelah itu keluar dari metta jananya, diarahkan pikiran beliau cinta kasihnya hanya kepada Pangeran Raja Mala ini. His metta jana taking all beings as meditation object is very powerful. From powerful, imagine from powerful metta jana, he directly sent Medha to the Raja Mala only. At that time also he entered into Medha Jhana again. Jadi beliau mula-mula mencapai jananya dengan menggunakan objek dasar yang sangat kuat. Begitu keluar dari metta untuk semua makhluk, begitu banyak makhluk, begitu beliau keluar dari metta jananya, lalu kirimkan cinta kasihnya hanya ke satu orang, ke Pangeran Raja Mala ini. Dan setelah itu kembali masuk ke metta jana. Because of the power of this metta jana, Raja Mala's mind changed. He quickly came to the monastery in search for Buddha, like a cow who search for her son. Because of the power of this Medha Jhana, Raja Mala's mind changed. He visited the monastery very quickly, and then he searched for Buddha, like a cow who searched for her son. Like a mother cow. Mother. Like cow. What cow? Cow. No. Seperti sapi. Ya, lembu. Jadi teruskan. Karena kekuatan dari kekuatan metta jana, cinta kasih dari Sang Buddha yang dikirimkan kepada Pangeran Raja Mala, pada saat itu merubah pikiran Pangeran Raja Mala ini. Beliau datang ke wihara dengan penuh hormat, seperti seorang anak lembu mencari ibunya. Because of this reason, he listened to Dhamma from the Buddha, and then he became Buddhist. Nah, karena itu, lalu dia mendengarkan Dharma dari Sang Buddha, lalu dia menjadi Buddhist. But there's another problem. Tapi ada problemnya. Dewa Dada. Nah, cerita Dewa Data ini. Dewa Data one day he want to see Buddha. Suatu hari Dewa Data pergi berkunjung ke Sang Buddha. This is his last day. Itu adalah hari terakhir dari dia. But Buddha says it is impossible to see me with this adabhava. Adabhava means with this personality. With this body. It is impossible to see me with this body in this very life. Okay, suatu hari, di hari terakhir dari Dewadatta, Dewadatta ingin berkunjung ke Sang Buddha. Jadi Sang Buddha mengatakan, dalam kehidupan ini dengan badan ini, tidak mungkin untuk berkunjung ke beliau. Buddha has metta to Rahula. In the same way, he has also metta, same metta to the Dewadatta. Sang Buddha mempunyai cinta kasih kepada cinta kasih yang sangat kuat kepada anaknya Rahula, sama juga cinta kasih itu kepada Dewadatta. But Buddha's metta cannot save Dewadatta. Tapi kekuatan metanya Sang Buddha tidak dapat menyelamatkan Dewadatta. He was swallowed by earth and go to hell because of his unwholesome karma. Jadi dia dimakan oleh bumi ini dan lahir di alam neraka karena perbuatan-perbuatan buruknya dia. We cannot say Buddha has no metta in this case. Jadi dalam kondisi ini kita tidak bisa mengatakan bahwa Sang Buddha tidak mempunyai cinta kasih, ya. So it depends on karma also. Jadi tergantung dengan karma, ya, juga tergantung dengan karma. Ya, terus yang tadi apa? Saya tahu juga katakan kalau kita mendoakan orang, kita harus memperhatikan wajahnya, mukanya, supaya nanti dalam kita pancarkan meta kita, orang itu kan terpampang di wajah kita, dia tersenyum. Tapi kalau bagaimana dengan apa doa yang sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia, bagaimana kita memperhatikan wajahnya? Question: when we spread loving kindness to somebody, Sayadaw told us, we have to see their face smiling. So how we have to do when we do to all beings? We cannot do it all. Maybe at the end you have the light of wisdom. Under the light of wisdom, you can see all beings. Maybe they may smile or not smile, no problem. Other than you can send metta only. Jadi tergantung, kalau nanti suatu hari sudah belajar meditasi, kita mempunyai light of wisdom, kita bisa melihat mereka, mereka tersenyum atau tidak tersenyum tidak jadi persoalan, kita tetap bisa ngirim cinta kasih. Ya, terus satu lagi, ya, soal pelimpahan jasa. Kalau pelimpahan jasa kan itu khusus untuk orang-orang Buddha. Kalau kita yang limpahkan jasa kepada di luar agama Buddha, apa dia bisa juga menerimanya? A question about transfer of merit. Transfer of merit, this is like a Buddhist way. But what happen if we do it to another, our friend, that they are not Buddhist? Can they receive it? Maybe if they come also ready to escape, as well as they also can rejoice. Sharing merit, no problem, they can escape. Ya, bisa kalau pada saat itu memang karmanya memang sudah matang dan mereka bergembira menerima, mereka juga bisa terselamatkan. Gitu. Okay, rest. sharing merit. Whether they rejoice or not, no problem. Okay. Idam me punya. Asawakaya. Asayakaya. Uhahodu. Idam me punya. Nibbana sa. Pacayo. Hodu. Idam me punya. Sabasadana. Pajema. Desabe. Mesama. Punya bagang. Labandu. Sadu.